Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Wahid al-Ahad al-Fard as-Samad alladhi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatullahi wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad imam al-muwahhidin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmid din. Allahumma ya rabbana na'udzu bika ya rabbana min zayf wa dhalal wa syirk wa bid'ati. وطهر يا ربنا قلوبنا من النفاق وحصن يا ربنا فروجنا من الفواحش وعنا يا ربنا على ترك معصيتك وعنا على طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ربنا كما جمعتنا في هذا المكان المبارك واجمعنا يوم القيامة مع حبيبك سيدنا محمد وتحت رضاه. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد، kami cintai yang kami muliakan rahmat dunia Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ahli ulama, para orang tua kami, saudara-saudari. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini. Mohon maaf untuk tidak menjadi tanda tanya. Kami pengennya berdiri, cuman kalau berdiri lama-lama kita ada sedikit atau tidak bisa. Jadi kita harus duduk, kalau duduk dua nggak kelihatan. Kita harus nyandar. Mohon maaf di kursi para habaib. Semoga Allah memberikan kesehatan semuanya. Insya Allah semuanya sehat lahir batin. Insya Allah malam ini kita bertemu dan niatkan semua kebaikan yang kita lakukan, hendaknya kita niatkan demi atau karena kita ingin kelak bertemu kembali di surga Firdaus bersama Nabi Muhammad SAW. Semua kebaikan yang dilakukan kalau bukan niat untuk itu rugi. Kalau sekedar masuk surga saja, kalau tidak melihat Nabi Muhammad akan kurang sempurna. Surga tempat kesempurnaan. Akan tapi hendaknya semua dari kita kalau melakukan kebaikan niatkan semoga dengan ini semua kita kelak bisa bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Thauban. Thauban itu orang yang setiap hari melayani Rasulullah sehingga setiap hari melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari melihat wajah Nabi, melayani Nabi, kelihatan Nabi dan riang gembira melihat Nabi itu, senang melihat Nabi. Suatu ketika mendapatkan kabar gembira kalau beliau itu akan menjadi ahli surga. Di saat mendengar kabar gembira bakal mendapatkan ahli surga, menjadi ahli surga, baru tersadar kalau dia itu bakal meninggal dunia. Dipikir hidup di dunia itu sudah hidup itu seperti itu, bisa melihat Nabi seterusnya enggak mati-mati. Jadi di saat diberi kabar mau masuk surga baru sadar kalau beliau itu bakal mati, menangis. Susah, gelisah sampai sakit. Hingga ditatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, "Ya Thauban, kenapa engkau sakit seperti ini? Bukankah engkau sudah mendengar kalau engkau ada akan menjadi ahli surga?" Sayyidina Thauban menjawab, "Ya Rasulullah, aku dengar berita itu. Dan selagi yang ngomong engkau pasti itu benar. Justru karena berita itulah aku menjadi gelisah seperti ini ya Rasulullah. Aku menjadi sakit seperti ini ya Rasulullah. Kenapa? Bukankah surga tempat kenikmatan?" "Iya ya Rasulullah, akan tapi yang aku sadari kalau aku di dunia seperti ini setiap hari aku bisa melihat wajahmu ya Rasulullah. Akan tapi setelah aku sadar aku harus mati kemudian aku masuk surga, aku baru sadar apakah surgaku nanti bersamamu, bersama di surgamu sehingga aku bisa melihat wajahmu setiap saat. Yang aku khawatirkan kalau ternyata surgaku Thauban ini adalah beda dari surgamu ya Rasulullah. Alangkah menyesalnya aku nanti ya Rasulullah. Sudah dapat kabar gembira mau masuk surga hanya mikir enggak bisa ketemu Rasulullah sampai sakit ini." Inilah hendaknya dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kita niatkan untuk bisa melihat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus. Dan tidak mustahil tergantung hati kita dan Nabi SAW yang paling mencintai aku, yang paling banyak salawat kepadaku. Masalah ilmu belum jaminan kalau tidak diniatkan dengan ilmunya untuk sanding dengan Nabi. Makanya sambung hati, banyak niat untuk sanding dengan Rasulullah, sanding dengan Rasulullah, sanding dengan Rasulullah. Maka dengan begitulah niat. Mungkin orang awam sekali, tapi bisa saja dicari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, digandeng oleh Rasulullah, mulai dari padang mahsyar siratal mustaqim hingga di surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diniatkan perkumpulan semacam ini, apalagi di tempat yang mulia, masjid yang mulia, dengan para habaib, para orang mulia. Semoga ini benar-benar muqaddimah pertemuan kita. Semoga ini muqaddimah pertemuan kita kelak di surga bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat, sehebat apapun niat kita, tapi kalau akidah salah, menjadi tidak akan sampai kepada Allah dan Rasul. Dan akidah yang harus kita, nah, malam ini kita sedikit mengupas akidah, tidak banyak-banyak. Hanya kami kasih rambu-rambu saja. Akidah yang diridhoi oleh Allah, dan ini adalah pesan daripada salafun salih, ulama dari masa ke masa, adalah akidah ahli sunnati wal jama'ati yang ditandai dengan dua hal. Dikatakan likulli dinin asas wa asasul Islam, agama Islam asasnya apa? Hubbu ahli baiti Rasulillah wa hubbu ashabi Rasulillah. Ini rumus dua. Jangan dipisah. Yang pertama adalah cinta ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah cinta kepada sahabat Nabi. Ini rumus besar. Ya, tergantung kita bagaimana selama ini dengan sahabat Nabi dan bagaimana dengan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli bait Nabi dimulai dari ashabul kisa, lima orang yang bersama Nabi yang ditutup dengan kain kisa, yaitu Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Imam Ali, Sayyidat Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan dan Husain. Kemudian juga masuk di dalamnya ada azwajun Nabi, istri-istri Nabi. Kemudian juga daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari Sayyidina Hasan dan Husain sampai hari ini. Ini adalah ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Kemudian para sahabat-sahabat yang lainnya. Dan ini makanya kalau bicara ahli sunnati wal jamaati sebetulnya sederhana, asalkan di lidah dan di hatinya sangat dekat dengan ahli bait Nabi dan ashab sahabat Nabi, pasti dia adalah ahli sunnah wal jamaah yang benar. Selalu guru-gurunya membina bagaimana kita mencintai mereka secara benar. Sahabat Nabi sudah berlalu kisahnya, akan tapi dzurriyah apa namanya ahli bait Nabi sampai hari ini ada. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Sahabat Nabi sudah wafat, dan yang kita pegangi adalah jangan sampai setelah itu kita jauh dari mereka, mungkin dari mencaci para sahabat Nabi, mereka yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan-keturunan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina sampai hari ini, itu juga ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pernah berpesan waktu mencium Sayyidina Husain, Allahumma inni uhibbu Husaina, termasuk dalam riwayat juga Sayyidina Hasan juga, wa ahibbahuma wa ahibba dzurriyyatahuma, dan cintailah keduanya dan cintailah kedua cucu keturunan dari keduanya. Ini juga harus kita fahami makna ini, kecintaan kepada ashab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi, dan kecintaan kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi banyak godaan, mohon maaf, yang harus kita fahamkan godaan, sehingga tiba-tiba kita masuk kebencian kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tersesat kita. Atau mohon maaf ini, mungkin mumpung di depan habaib biar ditasrih kalau salah ini nanti. Ada sebagian menjadi benci kepada habaib hanya gara-gara perilaku satu dua habaib yang enggak benar misalnya. Ini kan hanya gara-gara mungkin ada habib satu yang nyeleweng ini lalu dipukul rata. Oh enggak begitu, jangan. Itu ya perilakunya, kita benci perilakunya. Akan tapi jangan menjadikan kita benci, kadang ada kedengkian. Nanti kita akan bahas bab dengki saja, sudah selesai nanti. Semuanya akan beres. Gara-gara kesalahan satu orang, ya dipukul rata semuanya ini. Sampai akhir-akhir ini ada kebencian kepada Arab misalnya. Ini Arab adalah Nabi Arabi. Nabi adalah orang Arab misalnya. Nabi orang Arab. Bahkan kalau ada terlintas kebencian di hati kita karena sesuatu yang sambung kepada Nabi, mulai paling rendah adalah fasik. Dan bisa masuk bab kekafiran. Apapun misalnya, termasuk bajunya Nabi. Kalau Anda tidak bisa pakai baju seperti baju Nabi, tidak perlu mencaci. Akan tapi pakai baju apa saja yang menutup aurat. Akan tapi jangan sampai kita itu mempunyai ketidaksukaan dengan apapun yang pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, semua yang sambung dengan Nabi menjadi sebaik-baiknya segala sesuatu. Cara minum, cara makan, cara berpakaian, termasuk sahabat yang paling bagus sahabatnya Nabi, dan keluarga paling bagus keluarga Nabi, keturunan paling bagus keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari masa ke masa. Makalah muncul dari ini secara otomatis ini, karena nurani mereka, orang kenal Rasulullah pasti mencintai sahabatnya, kenal Rasulullah mencintai Nabi pasti mencintai ahli baitnya. Maka ini menjadi satu kelompok besar secara otomatis yang selama ini kita sebut dengan ahli sunnati wal jamaati. Barangkali pembahasan tadi bagi tentang identitas lima itu hanya sepintas saja kita sebutkan, itu hanya untuk kalangan tertentu. Kita umumnya gambarannya semacam ini. Kemudian nanti akidah kita ahli sunnati wal jamaati, ada ahli sunnah wal jamaah kan, tapi ternyata diselewengkan, mengajarkan kekerasan dan sebagainya. Ahli sunnah wal jamaah adalah indah, akidahnya indah, tidak ngajak perang dan sebagainya. Dan itulah hikmah yang diajarkan Nabi, diambil oleh para salafuna soleh di dalam menyebarkan dakwah Islam hingga lihat Indonesia dulu tuh agamanya apa? Agama Hindu dan Buddha. Bagaimana dari juru-juru dakwah yang dengan kelembutan membawa Islam yang lembut. Jadi Islam lembut itu bukan Islam di Nusantara, Islamnya Rasulullah, enggak usah Islam Nusantara, Islamnya Rasulullah itu Islam lembut. Jadi Nabi Muhammad itu datang dengan kelembutan, kemudian dibawa oleh orang-orang ulama-ulama, khususnya daripada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Gujarat, yang beliau adalah dzurriyah Nabi, dan juga ada yang datang dari Hadramaut, sehingga menyebar Islam ke Indonesia ini, lihat. Karena apa? Dengan kelembutan akhlak mereka. Karena itulah pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu manhaj ciri khasnya ahli sunnat wal jamaati, bisa masuk ke setiap kelompok golongan tanpa membuat reaksi, tanpa membuat keram keributan. Indah bagaimana seorang pendatang bisa menjadi menantunya raja, seorang pendatang bisa masya Allah, itu kelembutan akhlaknya. Itulah Islam yang diajarkan oleh salafun saleh, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menyebarkan Islam dengan pedang. Maka ini manhaj ahli sunnati wal jamaati. Ternyata manhaj ahli sunnati wal jamaati ini adalah indah, bukan sekedar perilaku, lidah juga begitu. Tidak ada cacian di dalam akidah kita, tidak ada olok-olokan, tidak ada agama mengolok-olok, mencaci, tidak. Ada sekelompok yang dikit-dikit ada agama mencaci maki, mengolok-olok. Kadang-kadang yang dijadikan bahan olokan adalah sesuatu yang masalah khilaf. Bukan begitu ajarannya. Imam Malik berbeda dengan Imam Syafi'i, tapi mereka saling menghargai. Akan tapi ada sekarang itu gara-gara satu amalan, sesaat dibilang ini sesat, kemudian apa digalang ini syirik, kemudian digalang ini bid'ah dan seterusnya. Sehingga masjid yang seharusnya menjadi tempat bertemunya hamba-hamba yang saling mencintai, akhirnya menjadi tempat bermusuhan. Sesaat ini menghantam sini, sesaat situ menghantam situ. Bukan begitu yang diajarkan salafun saleh. Mereka datang dengan keindahan. Kemudian lihat, ditandai dengan kelembutan secara umum. Yang pertama tadi, cinta sahabat Nabi dan cinta ahli bait Nabi. Kemudian setelah itu, lembut, indah. Dan itu Islam dibawa oleh Wali Songo, yang mereka adalah banyak dari dzurriyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sampai hari ini, lihat, Indonesia semuanya. Dan seharusnya, kita itu melek sejarah itu. Siapa yang membawa Islam itu? Sampai masuk pelosok-pelosok. Orang dari yang bermacam-macam modelnya ternyata bisa terpesona dengan Islam lalu masuk Islam, sehingga menjadi mayoritas di Indonesia ini adalah jerih payahnya orang-orang yang lembut dan indah di dalam berdakwah, dan mereka adalah orang menyanjung sahabat Nabi dan menyanjung ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, di kampung-kampung dari dulu kita sudah pernah menghafal pujian-pujian yang sangat sederhana, misalnya Abu Bakar sahabat Nabi, Umar, Uthman, Sayyidina Ali. Ini adalah manhaj Siti Fatimah Az-Zahra, kemudian cerita Sayyidina Hasan dan Hussein, semuanya kita pernah dengar di masa kecil. Itu adalah menunjukkan bahasanya akidah kita itu ada akidah ahli sunnati wal jamaati dengan dua pilar, yaitu mencintai ahli bait Nabi dan mencintai sahabat Nabi SAW, kemudian dakwah dengan kelembutan. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah, ciri yang selanjutnya adalah misalnya biasa dengan Ash'ari. Kita ahli sunnah wal jamaah Ash'ariyah, mohon dihafal semuanya oleh semua, bahasanya kita itu tidak cukup mengatakan ahli sunnati wal jamaati, akan tapi harus dilanjutkan dengan ahli sunnati wal jamaati Ash'ariyah. Ash'ari atau Ash'ariyah, jamaknya Ash'airah. Maksudnya apa? Kita itu mengikuti Imam Abu Hasan al-Ash'ari yang beliau itu hidup pada masa fitnah besar sehingga dipangkas itu benalu-benalu akidah. Akidah-akidah yang sesat itu dipangkas oleh Abu Hasan Asy'ari sehingga waktu itu Islam yang bercampur dengan ini itu dibersihkan lagi oleh Imam Abu Hasan Asy'ari sehingga kembali kepada akidah salafun saleh, itulah akidah Asy'ariyah. Jadi akidahnya Abu Hasan Asy'ari itu sama dengan akidahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi setelah zaman para sahabat Nabi, kemudian setelah zamannya Imam Ali bin Abi Thalib, setelah zamannya Imam Hasan, Imam Husain, kemudian dan seterusnya, itu akan terjadi fitnah. Itu terjadi fitnah yang sangat besar, permusuhan dan musuh-musuh Allah dari luar Islam menyusupkan pemikiran-pemikiran dan akidah-akidah. Dan setelah itu apa? Perlu untuk dibersihkan. Dan termasuk imam besar yang membersihkan akidah itu adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan ada lagi Abu Mansur Al-Maturidi. Dan juga ada lagi satu Abu Ja'far At-Tahawi. Ini adalah orang-orang besar. Dan setelah itu, ulama-ulama setelahnya mengikuti ini. Dan ulama dulu itu enak, tawadhu. Gak usah capek-capek. Kalau sudah ada orang mencetuskan, ya sudah. Dan itu kebenaran diikuti. Gak usah mengaku saya mendatangkan hal yang baru seperti orang akhir zaman ini. Seolah-olah mengaku mujtahid, seolah ngaku ini. Bikin heboh saja. Tapi lihat, saya ngikuti Abu Hasan Asy'ari. Padahal orang besar seperti Imam Ghazali rahimahullah. Siapa Imam Ghazali? Dari falsafahnya beliau jago falsafah. Yang memangkas falsafah-falsafah kafir adalah Imam Ghazali rahimahullah. Kecerdasannya semua orang tahu. Akan tapi beliau dengan ketawa aduannya mengatakan, saya adalah ikut Imam Syafi'i. Dan saya adalah mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Tawadhu. Karena apa? Kebenaran sudah tidak usah macam-macam. Kalau sudah benar, tinggal diikuti. Baik, ini adalah manhaj kita di dalam akidah Asy'ari. Dan manhaj Asy'ari ahli sunnah wal jamaah. Kalau orang hanya mengatakan ahli sunnah wal jamaah saja, mohon, jika tidak ditambah dengan Asy'ari atau Maturidi, ini biasanya mencurigakan itu. Tidak tahu dari sama mana manhajnya ini. Khawatir nanti adalah ahli sunnah wal jamaah yang palsu, yang tidak serius, hanya pakai nama-nama saja, ternyata pada hakikatnya tidak. Lihat, manhajnya ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Kenapa harus Asy'ari atau Maturidi? Karena waktu itu zaman adanya fitnah Mu'tazilah. Ada Qadariyah, Jabariyah itu adalah telah dibersihkan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari sehingga diikuti oleh ulama-ulama setelahnya. Dan ditandai ini, orang awam seperti kita ini biar mudah, barangkali kita ingin mengajar juga ke orang awam, ditandai dengan biasanya menghafal sifat 20. Kalau sudah sifat 10 mau dihilangkan dari sebuah sekolahan, hati-hati. Biasanya situ ada pencemaran akidah. Sifat 20 adalah dengan sifat wajib Allah itu banyak. Sebanyak kemuliaan yang pantas dinisbatkan kepada Allah itu sifat Allah. Enggak ada batasnya sifat Allah. Akan tapi sifat 20 dibahas oleh para ulama, khususnya ulama Asy'ariyah, karena di dalam sifat 20 itu terjadi perdebatan yang banyak sehingga perlu dijelaskan secara khusus sehingga menjadi akidah sifat 20. Yang selama ini kita hafal, barangkali yang sudah lupa atau sudah mulai disuruh ninggalkan oleh sebagian orang, perlu kita menghafal sebentar saja. Allah wujud kita bakok. Alhamdulillah masih selamat. Mukhalafatu lil hawadith kiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayat sama basar kalam qadiran mururidan aliman hayyan sami'an basiran muttaqin. Alhamdulillah selamat insyaallah. Nah, ini sifat itu wajib kita yakini dari 20 ini. Yang mengingkari sifat 20 jelas keluar dari iman. Allah wujud harus ada. Yang mengatakan Allah tidak ada kafir. Allah dahulu, kalau mengatakan Allah tidak dahulu berarti Allah ada yang menciptakan kafir. Mukhalafatul hadis, Allah tidak serupa dengan apapun yang kita saksikan, yang kita dengar dari makhluk-makhluk Allah. Allah mukhalafatul hadis, atau laisa kamitsli syai'. Kalau mengatakan Allah serupa dengan makhluknya, kafir. Terus, okay. Wahdaniyat, Allah maha tunggal. Yang mengatakan Allah berbilang, kafir. Dan seterusnya. Siapa yang berani mengingkari sifat 20 ini? Ada sekarang upaya untuk menghilangkan sifat 20 dari sekolah-sekolah. Katanya ini adalah bid'ah dan sebagainya. Bid'ah dari sisi apa? Lihat maknanya. Siapa yang berani mengingkari ini semuanya? Mengingkari dari sifat 20. Misalnya kidam. Dari mana ada sifat kidam? Ada dalam dialog mantek. Kita tidak usah bicara tentang mantek. Kitab itu maknanya dahulu, diambil makna. Kalau kenapa tidak pakai awal? Awal. Kenapa para ulama kita mutakalimin tidak pakai istilah al-awwal, awwal, awwal wal akhir di dalam Al-Qur'an ada wal awwal. Kenapa kok pakai kitab? Kita tidak ngerti maksud mereka karena apa? Masalah dahulunya Allah ini dibahas oleh kaum falsafah dengan istilah kitab. Biar langsung orang falsafah itu ngerti. Karena orang falsafah itu, ahli falsafah itu mengatakan alam itu kitab, alam itu dahulu. Jadi mengambil makna ini biar ngeh, adapun maksudnya adalah al-awwal. Jadi bagaimana mereka kaum falasifah itu dihancurkan oleh para filosof-filosof muslim itu dengan istilah-istilah mereka agar mereka cepat sadar dan faham. Dan ada maksud. Bukan pengen merubah Al-Quran, bukan. Kita tidak mengerti sejarahnya bagaimana Abdul Hasan Al-Ash'ari. Beliau berdialog dengan orang-orang Mu'tazilah, dengan orang-orang ahli falsafah. Imam Ghazali berdialog dengan ahli falsafah yang kafir. Menggunakan istilah mereka, kemudian ditetapkan karena apa? Orang tersesat di dalam pengakuannya bahwasanya Tuhan Maha Dahulu itu adalah bab masalah kidamul alam. Alam itu dianggap dahulu. Alam itu dianggap dahulu. Padahal yang kidam itu yang dahulu hanya Allah. Ini mohon maaf, ini agak berat sedikit. Ini sudahlah, pokoknya yang mengingkari ini adalah keluar dari iman. Dan seterusnya, Allah Maha Kuasa dan seterusnya sampai akhir. Baik, ini ciri yang sederhana bahwasanya kita harus kembali kepada ahli sunnah wal jamaah dengan ciri-ciri semacam ini. Maka dari itu kalau ada di sekolah-sekolah sudah mulai menyingkirkan siwab 20, hati-hati. Ini bisa ada pencemaran akidah. Biasanya dikritik masalah istilah. Mukhalafatul hawadisi. Kenapa kok tidak pakai? Laisa kamitsli syai'. Ada dialog mantek yang panjang di situ. Para ulama membuat begitu bukan karena tidak ngerti Imam Abu Hasan Asy'ari atau ulama Asy'ariyah tentang ayat laisa kamitsli syai'. Mereka setelah menyebutkan mukhalafatul hawadis, kemudian dalilnya adalah laisa kamitsli syai' dan seterusnya. Cuman ada sebagian orang itu tujuannya adalah bukan mencari kebenaran, hanya ingin menyalahkan orang. Ingin jauh dari akidah yang diridhai oleh Allah, akidah ahli sunnati wal jamaati al-asy'ariyati. Baik, kemudian setelah itu, ini adalah ciri-ciri sederhana yang barangkali mungkin tidak usah panjang-panjang dengan harapan ada ketemu lagi. Kemudian nanti ada barangkali ringkas saja, tadi bagi sudah kami sampaikan, dan itu ada syarah panjang identitas yang 5. Ini perlu dihafal ringkas. Sebenarnya kami ingin menghadirkan nanti bagaimana kita untuk menjaga akidah ini jika kita menjaga hati kita terlebih dahulu. Baik, identitas yang 5 mohon dihafal. Orang benar, orang selamat itu identitas 5 harus punya. Kalau enggak benar. Jadi bagi kita bahas dengan para asatid, enggak apa-apa diulang para asatid. Yang pertama, seorang itu harus muslim. Dan harus punya keyakinan kalau orang di luar Islam itu pasti kafir. Tapi ingat, bukan serta-merta kalau kita ngomong kafir itu orang Kristen harus kita perangi. Oh tidak, orang Kristen yang ada di kiri kanan kita tidak usah khawatir. Memang menurut agama Islam, orang Kristen adalah kafir. Tapi kalau dia lapar, kita wajib ngasih makan. Sebetulnya ini adalah sama. Orang Kristen menganggap agama kita keluar, tidak benar. Semuanya sudah sama, nggak usah ragu. Sekarang ada sekelompok mengatakan, ya semua agama itu sama, ngajarkan kebaikan. Islam-Islam ngaco, Islam ngantuk itu. Hati-hati ini. Lah kok orang Kristen saja mengatakan bahwasanya agama yang paling benar adalah agama Kristen. Yang harus kita fahami di dalam kita hidup bersama, agar kita akan hidup dengan agama-agama lain. Islam mengajarkan hidup baik dengan agama lain. Bahkan lihat, kalau istilah toleransi, mungkin ini sedikit mencermati istilah. Kalau kita bicara toleransi, dalam Islam tidak ada istilah toleransi. Toleransi itu sebetulnya itu rendah. Misalnya, hei kamu orang Kristen, sebetulnya kamu hidup dengan kami itu yang gak boleh. Cuman karena satu hal jadi boleh. Itu kan gak enak toleransi. Tapi Islam tidak seperti itu. Wahai orang Islam, jika engkau punya tetangga yang Nasrani, kalau dia lapar, wajib kau kasih makan. Bukan toleransi lagi. Dia sakit, wajib kau obati. Kalau dia lapar, wajib. Di atas toleransi. Tapi kewajiban kita menjaga mereka. Kalau dia punya harta diganggu oleh orang Islam sekalipun, kita bela orang Nasrani. Kenapa? Dia punya hak hidup dengan kita. Maka orang Kristen kalau dengar ceramah begini tidak usah takut. Ternyata orang Kristen berhak hidup dengan kita. Dan kita tetap mengatakan kafir, tapi bukan berarti harus kita perangi. Sekarang di kampus-kampus sudah mulai dirusak. Dianya ngaku ahli sunnati wal jamaati. Bahkan ngaku tasawuf juga. Nah ini, ngaku sufi. Tapi ternyata apa? Mengatakan semua agama itu sama. Ini kan bermasalah ini. Makanya orang Islam, selain tidak Islam adalah kafir. Tapi dengan kita mengatakan kafir, bukan berarti setelah itu kita gulet ngajak perang dengan mereka. Tidak, kecuali ada orang berbuat jahat kepada kita, ada bab daf'us sa'il dalam fikih, kalau ada yang memukul kita, kita boleh membela diri dan seterusnya. Ini adalah ajaran kita. Baik, ini yang pertama adalah Islam. Kalau orang Islam saja enggak cukup. Kalau mengaku dirinya Islam tidak cukup, karena apa? Ya banyak Islam yang disusupkan tadi. Sebab musuh Allah itu kalau pengen memerangi Islam pakai baju lawan Islam, kewalahan dari masa ke masa. Tapi ternyata mereka menyusupkan orang-orang seperti Abdullah ibn Ubay ibn Salul, orang munafik yang masuk ke dalam kaum muslimin. Jadi ada disusupkan. Jadi orang munafik itu adalah batinnya kafir, jasadnya muslim. Jadi mereka kadang menyusupkan ke Islam atas nama Islam, ternyata dia adalah musuh Islam. Dan yang paling menyusahkan adalah orang munafik. Mohon maaf ini, orang-orang munafik ini muncul dengan istilah orang-orang liberal. Kita harus tegas masalah ini, karena apa? Dan akan tapi mereka banyak dari saudara-saudara kita. Kita pun jangan juga selain langsung gulet dengan mereka, tidak. Kita ajak bicara baik-baik, kita kembalikan ke jalan yang Allah ridhoi. Itu yang mengatakan Islam itu adalah semua agamanya sama, sampai kurang ajarnya dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berani mengatakan Nabi salah dan seterusnya, nanti bermasalah. Ini baik Islam, ternyata enggak cukup orang itu mengatakan dirinya Islam, dia harus bisa melanjutkan. Kalau ternyata guyonannya bapak-bapak yang mulia, kalau ternyata putri Anda mau dipinang orang, dia harus muslim. Setelah ditanya muslim apa, kalau dia ngomong yang penting Islam, batal enggak jadi tunangan. Harus ada lanjutannya, Islam apa? Harus berani ngomong Islam ahli sunnati wal jamaati tadi. Islam ahli sunnah wal jamaah. Sebab selain ahli sunnah wal jamaah, lihat di situ ada kesesatan. Dan kesesatan di luar ahli sunnah wal jamaah bermartabat-martabat. Ada sampai derajat kafir, ada sampai derajat fasik, macam-macam. Ahli sunnati wal jamaati dengan kaidah ahli sunnah yang jelas tadi. Baik, setelah dia mengatakan ahli sunnah wal jamaah, kita harus menghafal identitas lima ini. Dia harus berani mengatakan bahasanya, dirinya adalah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Enggak cukup, makanya kalau dengar stasiun radio, kalau dia hanya mengembar-ngemburkan ahli sunnah wal jamaah, ya kurang, awas hati-hati. Jangan-jangan ahli sunnah wal jamaah yang anti Asy'ariyah, berarti ahli sunnah wal jamaah palsu. Harus berani mengatakan, aku adalah ahli sunnah wal jamaah Asy'ari. Asy'ari, ikut Asy'ariyah, Abul Hasan al-Asy'ari. Dan semua barangkali para kami himbau, karena apa sekarang, karena munculnya ada orang yang mengatasnamakan Islam, maka kita harus berani mengatakan Islam dengan lanjutan tadi. Enggak cukup kita makan saya muslim saja dalam sebuah perkenalan, aku muslim ahli sunnati wal jamaati, dan dasar ragu. Dan kita kalau bertemu dengan orang yang sirahnya bakal berbeda dengan kita, kita langsung enggak usah ragu dengan, karena kita bangga dengan Islam, dengan ahli sunnah wal jamaah, dengan Asy'ari. Makanya kalau kita lagi ngobrol, saya adalah seorang muslim ahli sunnah wal jamaah Asy'ari sufi, nanti dilanjutkan. Gak usah ragu mengatakan begitu. Jadi Asy'ari ikut Abul Hasan al-Asy'ari. Makanya kalau dengar radio yang masyhur kayak apapun atau televisi, kalau ternyata dia mengatakan ahli sunnah wal jamaah, tapi kalau menjadi Asy'ariyah atau Asy'airah, dimatikan langsung, stop. Karena apa? Dia telah diracuni. Karena itu adalah ahli sunnah wal jamaah palsu. Sebab dari masa ke masa, itu adalah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah yang menguasai dunia. Karangan-karangan kitabnya mulai dari sampai dari Amirul Mukminin fil Hadis, Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, semua orang bahkan yang berbeda akidahnya pun mengambil ilmunya. Beliau adalah Asy'ari. Imam Nawawi yang bukunya dibaca oleh semua orang, bahkan yang akidahnya beda dengan kita, juga mengambil bukunya Imam Nawawi, membaca azkarnya, Riyadhus Shalihinnya dan seterusnya. Mereka adalah imam-imam besar dari masa ke masa. Ulama-ulama besar dari masa ke masa adalah Asy'ari. Kalau kita lihat, hampir kita kalau tunjuk ulama adalah, kalau tidak Asy'ari adalah Maturidi. Kalau tidak Asy'ari, Maturidi, Asy'ari, Maturidi. Coba sebutkan ulama besar dunia. Kalau tidak Asy'ari, Maturidi, Asy'ari, Maturidi. Baik, berarti harus kalau kita mendengar radio, harus televisi, harus berani kita harus tanya, ini Asy'ari atau bukan? Kalau dia mengatakan Asy'ari itu enggak benar, oh ya stop, matikan besok, saya tidak boleh dengar lagi. Ini karena apa? Kita menjaga keindahan. Sebab selain daripada Asy'ari nanti, coba cirinya. Ngajak perang, Islam kok ngajak gulet? Islam itu indah. Diajarkan oleh sahabat, oleh Nabi Muhammad. Diambil dari ahli bait Nabi dan sahabat Nabi. Kelembutan dan keindahan. Asy'ari setelah Asy'ari adalah Sufi. Sufi adalah manhajnya ahli tasawuf. Sufi itu adalah ilmu membersihkan hati. Tapi ingat, hati-hati. Banyak tasawuf sekarang dimusuhi karena juga perilakunya sebagian orang yang mengaku dirinya sufi, sufi palsu. Ya, sufi palsu. Hanya pengen dianggap wali tapi perilakunya bukan perilaku wali. Ini kan ngaco. Akhlaknya tidak, hanya dipakai apa gitu, sudah kayak wali-walian itu, wali palsu, melanggar syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Haddad rahimahullah taala jika mengawanti-wanti agar memilih di saat membaca kitab. Ada sebagian kitab yang tidak boleh dibaca oleh Imam Haddad, misalnya karangannya Al-Jili. Ada satu kitab, kitab tasawuf, tapi ternyata para imam-imam kita melarang. Sebab apa? Kadang susah difahami oleh orang biasa, sehingga kadang orang yang salah memahami menjadi sesat. Dan kesesatan ini kadang menjadi kelompok besar, sehingga ada kelompok ahli tasawuf yang sesat. Tapi kita tasawuf yang jelas, syar'i. Tasawufnya Imam Haddad rahimahullah. Baca Imam Haddad dengan silsilah kutubnya itu, masya Allah, ngajari bagaimana tasawuf yang benar. Ilmu lahir, ilmu batin diperhatikan. Yang kedua adalah menulis buku dalam keadaan buta beliau, bukan ngarang. Jadi ilmunya adalah masya Allah. Jadi kita baca karangan Imam Haddad atau tasawufnya Imam Qushairi, tasawufnya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Tasawuf syariah, bukan tasawuf lantur semalam hanya cerita tentang maqom, maqomat, tentang sampai kepada Allah, tentang macam-macam, enggak tahajudan ternyata. Asyiknya bukan itu. Tapi ingat tasawuf yang sesungguhnya. Ini adalah yang manhaj yang diambil para guru-guru mulia adalah manhaj ya. Manhaj yang jelas, bukan tasawuf yang aneh-aneh. Makanya dalam bertorekoh pun hati-hati. Torekoh benar, apakah torekoh Alawiyah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Tijaniyah, itu benar. Cuma di situ ada penyelewengan-penyelewengannya. Kadang jadi murid saja tidak pantas, apalagi jadi guru torekoh. Ini problem juga di situ. Itu yang merusak, yang mencoreng wajah tasawuf. Seperti yang merusak Islam itu juga sebagian orang yang mengaku dirinya Islam. Sama merusak tasawuf, padahal tasawuf itu apa? Ilmu bersihkan hati. Lihat, bagaimana lihat buku-bukunya Imam Haddad, Imam Qushairi. Ilmu bersihkan hati. Baik kepada Allah enggak cukup, baik kepada manusia. Jangan prasangka buruk, jangan menggunjing, jangan dendam, jangan dengki, itu tasawuf. Siapa yang mengingkari tasawuf itu? Lah sekarang ada gerakan anti tasawuf, hati-hati. Loh, maksudnya yang diperangi tasawufnya. Kalau tasawuf yang nyeleweng tadi kita pun memerangi. Tapi harus yang kita perangi tasawuf nyeleweng, jangan tasawuf tok. Kalau memerangi tasawuf, pohon tasawuf itu adalah benar hak. Tasawuf seperti pohon besar, itu benar, ada benalunya. Yang dipangkas benalunya, jangan pohon tasawufnya. Maka kami tetap menghimbau untuk menggunakan istilah tasawuf. Istilah sufi, tasawuf tetap kita pakai. Ada sebagian merubah dengan istilah tathirul qulub, tazkiyatun nufus, bukan dilarang dengan istilah itu. Akan tapi kenapa pakai istilah tasawuf? Karena imam-imam besar kita, dari imam besar, Imam Haddad, imam ini, dan seterusnya, Imam Ghazali, pakai istilah tasawuf dari masa ke masa, agar orang itu biasa akrab kembali dengan istilah tasawuf. Kalau ada penyelewengan dalam dunia tasawuf, ya penyelewengan itulah yang harus kita pangkas, bukan tasawufnya. Sufi. Yang keempat adalah tasawuf, yang kelima adalah bermadhab. Bermadhab itu adalah tawadhu. Bermadhab itu sederhananya ngikut ulama. Lah kalau bapak-bapak tiba-tiba mau sholat saja langsung suruh ngambil kitab Al-Quran sama kitab Bukhari Muslim, kayaknya sampai dikubur belum bisa sholat. Ya. Makanya paling enak gimana? Saya pengen belajar sholat, kiai atau habib, bib pengen belajar sholat, bib. Ya sudah, kamu ngambil air wudhu, caranya gini niatnya, saya niat wudhu. Basuh muka, satu, dua, tiga, tangan dan sebagainya, selesai. Kemudian sholat, dia gak ngerti madhab. Alhamdulillah madhab alawi, madhabnya adalah yang ngajari. Lah ngajari tadi, habibnya tadi ngajari dari mana kiainya? Dari madhab Imam Syafi'i. Maka kita adalah ikut madhab Syafi'i. Atau madhab Malik. Atau madhab Abu Hanifah, madhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Bermadhab, bermadhab itu menunjukkan ketawaduan. Taklid, taklid bukan mid'ah, taklid itu maknanya ngikut para ulama. Kalau orang semuanya suruh ijtihad, kayaknya bakal enggak sholat semuanya. Mau ada yang baca Quran saja belum bisa, suruh ijtihad. Dan taklid itu dari masa ke masa, enggak ada yang ingkar tentang taklid. Imam Nawawi yang makomnya seperti itu, alimnya seperti itu, beliau tidak berani mengatakan dirinya adalah mujtahid. Tidak berani mengatakan dirinya mujtahid. Imam Suyuti yang mempunyai segala ilmu, lahir ilmu batin misalnya ibaratnya. Ilmu tasawufnya dahsyat, sampai ilmu matematikanya hebat. Ilmunya, waktu beliau ingin mengatakan dirinya sebagai seorang mujtahid, ternyata dikeroyok oleh orang. Akhirnya beliau harus kembali kepada posisi semula, mengikut Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ada ulama-ulama besar pada zaman-zaman berikutnya, ulama besar, akan tapi ketawaduan mereka tetap bermadhab. Dan bermadhab adalah hak, bukan sebuah kesalahan. Maka nanti di majalah-majalah di televisi-televisi, kalau sudah ada orang mulai berani memerangi bermadhab, itu artinya menjauhkan umat dari ulama. Jangan dekat-dekat, jangan diputar lagi televisi itu, karena membahayakan Anda. Anda menjadi susah nanti cari ilmu. Sementara kalau bermadhab itu ulama dengan hujjahnya. Cuman kita membaca kitab fikih enggak pakai hujjah, karena sudah disiapkan ini bab furudul wudu sittatun selesai. Jangan sampai coba furudul wudu sittatun. Fardunya wudu ada 6. Insyaallah yang hafal dalilnya cuma berapa orang toh. Tapi ulama ngajari begitu, enggak usah pakai dalil, sebab kalau orang awam suruh ngapali dalilnya kayaknya enggak jadi salat. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati fasilu wujuhakum. Sudah hafal Ustaz. Dan enggak salat-salat nanti. Cuman dalilnya juga ada, ulama punya. Cuman yang penting segera mengamalkan ilmu. Enggak pakai dalil, bukan karena tidak punya dalil. Dalilnya disimpan, dalilnya hanya untuk para ulama. Orang awam yang penting bisa melakukannya selesai. Mau puasa Muharram saja langsung cari dalilnya, bisa enggak puasa? Aduh, enggak ketemu dalilnya, enggak jadi puasa. Jadi kemudahan ikut para ulama itu artinya ikut imam. Ialah ulama dari guru sampai imam mujtahid. Baik. Kemudian bermadhab itu ya, insyaallah. 5 ini identitas ringan. Kami akan masuk bab selanjutnya. Dan ini jadi ingat ahli sunnati wal jamaati. Orang tidak cukup dirinya muslim, harus ahli sunnah wal jamaah. Harus Asy'ariyah atau Maturidiyah, kemudian Sufiyah, bermadhab itu ringan yang tadi bagi kita bahas masalah ini. Kemudian selanjutnya, bagaimana kita menyikapi perbedaan? Sekarang kan banyak masjid dimasuki orang-orang yang keluar daripada 5 poin ini. Maka ketahuilah, yang perlu kita tata sekarang hati kita dulu. Jangan menanam kebencian kepada siapapun. Apalagi kalau kesalahan orang karena akhlaknya. Apalagi kesalahan urusan akidah. Kita harus pandang mereka dengan pandangan kasih sayang dan cinta. Tidak boleh kita berubah memandang mereka dengan kebencian. Syahna nanti, permusuhan. Permusuhan karena bencinya hati. Kalau kita membenci seseorang adalah bencilah pekerjaannya. Kalau benci kekafirannya atau benci kefasikannya. Termasuk nanti kita citakan, kalau mungkin ada dzurriyah Nabi SAW, cucunya Nabi melakukan kesalahan, awas hati-hati jangan membenci dzatnya. Karena dzatnya sambung dengan Nabi SAW. Akan tapi benci pekerjaannya, kalau ternyata dia kembali ke jalan yang benar, akan kita peluk lebih dari yang lainnya. Begitu juga saudara kita yang aslinya tetangga kita, kemarin sholat dengan kita, ibadah kayak dengan kita, lah kok tiba-tiba hanya keluar kota sebentar saja kok balik, kok berbeda, ini bagaimana? Jangan kita langsung mencaci maki, mengolok, dan akan tapi juga kita dekati yang baik, karena mereka orang awam. Kita antarkan ke kiai dan ustaz para habaib untuk menjelaskan pelan-pelan. Pokoknya jangan kita biasa dengan istilah kebencian. Paling tidak kita doakan tegas, nanti ada waktunya, tapi mulai dari ini dulu. Mulai dari ini dulu indah. Maka dari itu lihat, mereka ada akidah yang sesat tuh nanamkan kebencian. Benci dengan ini, mulai dari benci. Sampai nanti benci, ada benci habaib, benci orang pakai jubah, benci macam-macam, sampai benci amalan-amalan orang-orangnya, bukan amalannya toh. Jadi kalau sudah orang maulidan atau apa langsung dibenci. Ini benci dan jadi bermasalah. Akan tapi ketahuilah, kita hendaknya lapang hati. Bersihkan hati dari kebencian kepada siapapun. Kalau isya mungkin adzan dulu, karena masjid kalau sudah adzan hendaknya dikumandangkan di waktunya. Adapun masalah sholat bisa ditakhir karena urusan agama. Kalau ditakhir karena urusan dunia itu adalah makruh. Takhir karena urusan agama boleh adzan. Adzan sudah. Adzan dulu baru nanti dilanjutkan. Masalah sholat enggak tahu Habibuna tadi, Habib Jamal mengatakan mau ditunda atau yang penting gimana, insyaallah adzan dulu. Yang penting adzan, karena adzan masjidnya ditunggu oleh orang di kiri kanan kita. Ada yang mau musafir, fadhol adzan. Muadzin. Masalah sholat bisa ditunda nanti. Dan pengajiannya enggak lama-lama. Habib Jamal minta panjang, cukup 1,5 jam insyaallah. Enggak lebih dari 1,5 jam. Insyaallah 1,5 jam nanti ketemu lagi insyaallah. Bagiannya nanti kita lanjutkan tadi masalah sepintas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian setelah itu bagaimana kita menyikapi di saat ada perbedaan di situ. Ada orang yang mulai kepleset atau yang sudah jauh. Ketahuilah asalnya mereka tetap adalah orang muslim yang lagi kepleset. Kalau kita melihat saudara kita keserempet mobil, kita tolong. Bukan untuk kita caci maki, bukan untuk kita olok. ada tiga hal langkah-langkah kita di saat kita melihat orang-orang yang berbeda akidah dengan kita. Yang pertama, jangan lupa setiap saat mendoakan mereka. Hal ini pernah kita lakukan tidak? Kita sering emosinya. Tapi mana doa di tengah malam? Kalau kita tahu malam ini, tadi malam Imam Husain rahimahullah ta'ala di saat melihat orang yang bakal memerangi beliau, mendoakan ya Allah, didoakan semoga ada pimpinan. Bahkan lebih senang kalau mereka tobat, bukan berdoa tawajjuh. Jadi mau berjuang itu berdoa dulu. Ya, kita memohon, ya Allah, saudaraku itu sesat, ya Allah, berikan bimbingan. Ini sekarang jujur, kita ini yang merasa akidahnya benar itu di saat menyikapi akidahnya beda itu pernah doain mereka atau tidak? Ini jujur kita. Kalau tidak, jangan-jangan kita hanya bohong, kita ini hanya pura. Senang dengan ramenya dong, ribut sana, ribut sini, olok sana, olok sini. Kita sama dengan yang akidahnya sesat jadinya. Jangan lupa, ini pekerjaannya para salafun saleh, mendoakan orang yang sesat sekalipun, yang memusuhi sekalipun, didoakan semoga kembali ke jalan yang Allah ridhoi. Kalau perlu disebut namanya satu persatu, kalau itu adalah kerabat kita, saudara kita, tetangga kita, sebut ya Allah, kembalikan. Pertama, doakan mereka. Jangan lupa kalau kita menemukan, karena sekarang media-media masya Allah, orang yang akidahnya sesat punya macam-macam media. Kadang-kadang ternyata paman kita, bibi kita berbeda dengan kita. Jangan buru-buru kita ngelompat ke langkah yang ketiga, yaitu mengingatkan dengan lidah. Itu langkah terakhir, itu langkah ketiga. Langkah pertama adalah bagaimana kita biasa mendoakan mereka. Kita ngadu kepada siapa? Ngadu yang menciptakan mereka. Ngadu kepada zat yang memberi hidayah. Baik, setelah kita banyak mendoakan mereka, syukur di majelis Allah, semoga kita doakan terus, kita doakan. Yang kedua adalah kita tata hati kita. Jangan sampai kita itu melihat yang demikian itu lalu benci kepada zatnya. Kalau sudah benci itu masya Allah gak enak itu kita. Tapi kita membenci kesesatannya, menjanjikan kalau dia sampai derajat kufur, kekafirannya. Sehingga tetap di dalam hati kita ada cinta. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mereka adalah asli saudara kita. Hanya kesesat. Maka harus ada cinta di hati kita. Jangan sampai kita menyeru kepada kebenaran, nasihati orang bukan dasar cinta. Pasti salah kalau bukan dasar cinta. Pengen pamer ilmu, pengen disebut sebagai pahlawan, maka itu neraka pertama kali dinyalakan untuk orang-orang semacam ini. Tapi kita ingin mengingatkan mereka, marhalah yang ketiga, itu yang berdua adalah menata hati kita. Mungkin akan kita perpanjang masalah nata hati ini. Jangan sampai kita memandang orang dengan benci, apalagi dendam. Janji dendam misalnya apa? Mungkin kita adalah sebagai seorang ustadz pernah dicaci oleh seorang ustadz juga. Dendam, nah, sudah enggak benar dia. Tidak perlu mendendam. Akan tapi, kita perlu menata hati kita. Sehingga di saat kita mengingatkan dia, bukan bela hawa nafsu kita. Imam Ali bin Abi Thalib, waktu duel dengan Amr ibn al-Wud, bagaimana Imam Ali waktu itu dengan musuh beliau, sudah mau dibunuh, mau membunuh, sudah dipotong tangannya, tinggal memenggal lehernya. Rupanya orang yang mau dipenggal lehernya itu meludahi wajahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Karena meludahi wajahnya Imam Ali, Imam Ali kan marah. Karena marah, Imam Ali menahan. Tidak, dibatalkan. Lalu orang ya, sampai yang mau dibunuh itu ngomong, kenapa tidak kau dibunuh? Jangan kau permalukan aku dengan kau potong tanganku, cepat penggal leherku, aku malu kalau dengan begini. Imam Ali tidak membunuh. Pasti sahabat Imam Ali berkata, "Wahai Ali, kenapa tidak kau bunuh musuhmu sudah kau dapat?" Dia ngeludahi aku tadi. Terus waktu dia ngeludahi aku marah. Aku tidak ingin membunuh dia karena membela diriku. Setelah Imam Ali reda begitu, baru setelah itu dipenggal lehernya. Jadi menata hati itu penting. Jangan sampai kita memerangi itu hanya membela hawa nafsu. Ini ternyata ini makna. Jadi kita pengen menegakkan kebenaran tapi bukan membela hawa nafsu. Bukan pengen nanti besok kelihatan di koran, bukan juga. Atau bikin bunuh, oh ini paling berani, bukan juga. Ini menjadi masalah semuanya. Tapi tata hati, kita karena ingin membawa dia kepada kebenaran. Ya, setelah tertata hati, boleh bersuara kita nanti yang ketiga. Maka ini menanamkan kecintaan, kita perpanjang sedikit, habis itu tanya-jawab. Tetap kita batasi tidak lebih dari setengah jam, satu setengah jam. Lah menata hati ini, masya Allah. Orang yang tidak punya dendam, marah itu ada waktunya. Tapi ingat, marah juga harus ada. Sifat marah itu harus dikontrol dengan akal dan syariat. Orang tidak punya marah juga tidak baik. Orang ada marah, jika dikontrol dengan akal dan syariat, muncul satu sifat yang mulia namanya syaja'ah. Orang harus marah, tapi dikontrol akal dengan syariat. Tapi kalau tidak dikontrol dengan akal sama syariat, nanti muncul satu sifat namanya tahawur, ngaco, ngawur. Labrak sana, labrak sini, antem sana, antem sini. Tidak ada yang kena. Akhirnya malah menjadi musuh semuanya. Jadi kita ada marah. Akan tapi marah itu bermacam-macam. Kalau kita, urusan pribadi kita, Nabi tidak pernah marah jika urusan pribadinya itu diganggu. Tapi kalau urusan Allah diganggu, tidak ada yang bisa meredakannya. Itu harus. Ada waktunya. Mungkin kita adalah masalah kesesatan. Tapi kalau yang diolok diri kita, tidak perlu marah. Tapi kalau sudah kebenaran, iya marah. Tapi tetap ada aturannya, gimana caranya marah itu. Baik. Kita perlu menata kesabaran hati. Jangan mudah dendam, jangan mudah emosi dan sebagainya. Cucunya Nabi SAW yang bernama Imam Muhammad Al-Baqir. Imam Muhammad Al-Baqir suatu ketika Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Sayyidina Ja'far As-Sadiq waktu itu antara keduanya ini, salah satu punya bayi kecil, jadi waktu hari kelahiran setelah lahir ingin syukuran gitu. Kemudian bayi lagi dipangku beliau, tiba-tiba ada pembantu beliau, budaknya itu membawa kambing guling. Di saat membawa kambing guling ini, ternyata apa? Kesandung, keserimpet sama tikar itu pas kambing guling yang panas jatuh di bayi. Seketika itu bayi menjerit aik dan tidak ada suaranya lagi, meninggal. Manusiawi, mau marah beliau. Di saat mau marah, budaknya orang alim itu alim. Jadi ngikut orang alim, ngikut habaib, ngikut ulama, jangan ngikut tok yang denger ilmunya juga lah. Jadi beliau itu budaknya budak alim. Di saat melihat sang imam ini mulai marah, wajahnya merah begitu, dibacakan ayat Al-Qur'an wal kadhiminal ghaidha, ayat dibaca wasari ila maghfirati min rabbikum sampai wal kadhiminal ghaidha, yang mendapatkan surga tadi adalah orang yang menahan amarah. Orang soleh itu insaf. Beliau berkata, aku mendengar ayat ini berulang-ulang, tapi aku belum pernah mengamalkannya. Saat ini aku mendengar dan aku harus mengamalkannya. Langsung dipegang dadanya. Kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Tidak marah. Setelah itu apa? Dilanjutkan lagi sama budaknya tadi. Wal'afina anin nas. Sebab kalau cuma menahan marah, bisa meledak esok hari ini. Ditahan. Wal'afina anin nas, dilanjutkan imam yang ahli surga tadi memaafkan imam. Ya wahai budakku, engkau aku maafkan. Yang ketiga ditambah, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Dilanjutkan ayatnya, apa kata Imam Muhammad? Engkau aku merdekakan dan diberi bekal untuk hidup mandiri, masya Allah. Kita itu jangan mudah emosi. Itu kan orang zaman dulu, dipikir orang zaman sekarang enggak ada. Ada Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sigar punya kisah. Dikisahkan oleh Habib Ali Al-Jubri. Ada kisahnya begini. Kita tuh menahan amarah, jangan mudah emosi lah, kita aja. Habib Abdul Qadir bin Ahmad itu ceritanya mampir ke jamaahnya. Bagaimana didatangi seorang besar, senengnya kayak apa? Kita datang, wah, farhan, disambut, asimak. Saking senengnya diantarkan keluar. Keluar dari rumah, waktu pamitan, Habib Al-Qadir digiringi sampai ke mobil sama tuan rumahnya, ditutupkan mobil. Masih diajak ngomong, Habib, nanti jangan bikin sini lagi, Habib. Iya. Nyenangkan Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Setelah selesai ngomongnya, tuan rumahnya cukup ngomong, pamitan, assalamualaikum, berjalan. Setelah beberapa ratus meter, bilangnya sawak, wahai sopir, berhentilah sebentar. Kenapa ya Habib? Tanganku kejepit pintu mobil. Ya Habib, kenapa tidak ngomong mulai tadi? Kalau aku mengatakan ah, dan dia tahu aku kejepit, dia bakal menyesal seumur hidup. Allah, orang zaman sekarang ya. Kita itu salah sedikit aja, hai Habib, gini. Itu kutub kayak gitu kan. Kita ini model. Cobalah kita sering, kadang-kadang kita sering ngumbar emosi, kesombongan yang kita besar-besarkan. Baik. Ini adalah contoh bagaimana menata hati. Itu loh sufi yang sesungguhnya. Kita bukan hanya ngaku-ngaku sufi, selawatan la ilaha illallah muter begitu, bukan. Tapi ini hati. Dan juga kita dengan siapapun ya. Imam Ali ya, waktu dibunuh oleh orang Khawarij. Waktu yang di sekitarnya marah, akan aku cincang mereka. Imam Ali, jangan. Jangan kau cincang dia. Kalau ada kisos, biasa saja kisosnya. Dilarang. Enggak ada dendam. Makanya, permasalahan kita ini adalah di kita, di akidah yang benar pun kadang itu enggak bisa meredam emosi, dendam, sehingga berantakan semuanya. Enggak bisa menyelesaikan masalah, sehingga tambah panas, tambah keruh, akhirnya bulat semuanya, berantem. Baik, sekarang kita tata hati kita ini, coba. Kalau kita melihat saudara kita yang sesat, jangan dendam kepada siapa. Mungkin dia melakukan kesalahan dengan kita. Bukan urusan akidah saja. Kalau akidah paling penting, mungkin urusan dengan sesama karena hal-hal sepele. Atau bahkan mungkin hal yang berat. Intinya, kalau ada orang berbuat salah kepada kita, jangan sampai ada dendam di hati kita. Dan jangan mengatakan, saya tidak punya dendam, sudah jadi malaikat. Ya. Kita masih punya marah, dendam. Tapi lihat, kelebihan kita adalah di saat kita mau ada emosi, marah, ada mau dendam, kita perangi, maka itu menjadi mulia. Jangan mendoakan jelek pertama seperti itu. Kalau kita marah kepada seseorang, marah-marahnya kayak apapun, jangan biasa kita mendoakan jelek. Kita doakan yang baik. Orang ajar orang itu, ya semoga masuk surga. Kita sudah. Jangan doa jelek, sudahlah. Ngapain doa jelek, rugi? Mungkin kita saking kurang ajar dia, mungkin ngambil duit kita, ngambil ini bohong. Mungkin kita ngelihat mukanya enggak. Kalau mungkin memang marah, itu ya Allah, semoga dia tetap masuk surga ya Allah. Surga kan banyak ya Allah, surga tingkat yang beda, pokoknya enggak ngelihat dia saya ya Allah. Sudah gitu aja. Surga kan banyak itu. Ada orang dendam kok dituruti sampai mau mati tak tuntut. Di akhir tuntut. Memang di akhir itu enak tuntut-tuntutan. Kita pengin lempeng cepat sama Rasulullah. Kilat. Dikatakan padang mahsyar yang puluhan ribu itu hanya baina dhuhri wal asri, seperti dhuhr dengan asar, masih mau tuntut-tuntutan. Lapang dada hari ini sudahlah. Orang berbuat salah sama kita, belajar ini ilmu berat sudah. Nah, ini berat, belajar maafkan. Paling tidak kita doakan orang yang berbuat salah kepada kita. Termasuk tadi yang melanggar. Kita doain, jangan lupa ini, lapang hati. Itu nanti akan menjadi perilaku yang baik, mudah membawa orang kepada kebaikan, membalikan orang yang sesat. Kalau kita hantam, kita bajadi mereka. Apalagi saudara kita, kerabat kita, setiap marah mau berantem, enggak enak. Tapi dengan akhlak yang mulia, bagaimana dakwahnya para wali songo dulu, lembut. Orang itu terpengaruh dengan perilakunya sebelum terkebawa sama omongannya. Nah, ini kadang-kadang kita kebawa dengan macam-macam model. Ya, baik, ini adalah hati yang perlu ditata. Caranya adalah mendoakan. Pastikan kita mendoakan orang yang pernah melakukan kesalahan dengan kita. Kalau doakan orang yang berbuat baik sama kita, mah enteng. Tapi orang yang pernah melakukan kesalahan dengan kita, bagaimana kita doakan? Atau orang yang berbeda dengan kita akidahnya. Kita paling sering doain anak kita, istri kita, itu saja. Hah? Doakan orang yang bermasalah. Akidahnya sesat dan sebagainya, doakan. Dan jujur, ini mungkin yang paling jarang kita lakukan. Jujur aja sudah. Karena kita aku belum marah. Setiap hari gunjing, ngomong. Dia itu berada habis setiap hari. Ngomongin, tidak ada kemajuan kita. Hati kita tidak tambah bersih. Coba menengadah di tengah malam. Mungkin dengan itulah. Kita yakin Allah Maha Kuasa. Rubah. Mungkin di antara yang berdoa ada orang hati yang bersih diterima oleh Allah. Beres. Baik, sekarang kita tata hati. Mendoakan. Barangkali ada yang ngomong susah. Dia kurang ajar banget sama saya. Gimana saya doain? Mungkin ada yang ngomong begitu. Duit saya diambil. Dia diolok. Abah saya diolok. Dicaci. Baik. Biar abah kita dicaci. Doain baik apa salahnya. Biar dia tobat nanti. Kalau kita kutuk, tambah gak jadi-jadi. Kita doakan dengan doa yang baik. Loh, perlunya itu bukan sekedar kita nyelamatkan dia. Kita pengen nyelamatkan diri kita, hati kita itu pengen selamat. Sebab setan itu gak seneng ada orang masuk surga. Contoh, dua kakak beradik, kakaknya ngerebut waris adiknya. Kakaknya yang ngerebut waris masuk neraka gara-gara dolim ngerebut duit atau harta adiknya. Masuk neraka karena dolim. Berarti adiknya kalau sabar masuk surga. Cuman setan gak seneng ada orang masuk surga. Adiknya dibisiki sama setan. Mulai dari marah, dendam, ngedumel, dendam akhirnya. Gunjing setiap hari sama istrinya. Setiap abangnya naik mobil, itu juga harta kita dulu. Terus gunjing sama adiknya. Masuk neraka bareng-bareng sama iblis. Makanya orang yang akidahnya sesat itu sudah menjadi ahli neraka. Kalau jangan sampai kita ikut. Maka kita tata hati ini. Memang hak-hak, sesat-sesat. Tidak boleh laku itu. Tidak boleh setengah sesat. Tidak ada sesat ya sesat. Gak boleh dirubah. Itu cuman setelah itu perilaku kita adalah dengan hati tadi itu. Pandang mereka dengan kasih sayang. Kita mencintai, mendoakan. Orang yang bermasalah dengan kita, ngambil duit kita, berbohong dengan kita, mencaci kita, mengolok kita, menggunjing kita, memfitnah kita, jangan terpengaruh. Orang yang paling mulia Nabi Muhammad SAW menemukan itu semuanya. Nabi Muhammad menemukan itu semuanya. Kejahatan dilakukan oleh orang. Tapi lihat, tidak ada dendam di hati beliau. Dan memang beliau ada nabi, akan tapi nabi diutus oleh Allah sebagai contoh, kita bisa meniru. Dan nabi mengajarkan untuk membersihkan hati seperti apa. Ternyata tadi kita contohkan ada imam-imam besar yang ternyata bisa menata hati beliau-beliau, tidak ada dendam, tidak ada marah, tidak ada emosi yang salah. Baik, mendoakan orang yang telah berbuat sama kita kayak susah. Kalau kita mendoakan orang yang baru ngasih hadiah, enteng. Semoga ini Pak Haji rezekinya banyak, enteng. Tapi orang yang baru ngambil duit kita, pinjam duit gak balik-balik, ini gimana? Ditemui malah lari. Ini gimana? Doakan. Kalau doa berat, dikasih obat bius. Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Rasulullah memberikan resep. Ma min abdin yad'u li akhil muslimi ala dhahiril ghaibi ila waqala al malaku wa laka bimithlin. Kalau tadi yang doa masih susah, ini dengar nabi yang bersabda. Jika ada seseorang mendoakan orang muslim yang lain, di saat orang itu tidak ada di hadapannya, maka malaikat mengatakan kamu dapat duluan. Oh. Dan ini doa mustajab, mudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Melebihi daripada doa di manapun tempatnya, biarpun di depan multazam tapi hatinya enggak benar. Tapi mendoakan, kalau kita pengen dikabul oleh Allah, doa kita cari orang yang paling kurang ajar sama kita itu. Ngajar benar deh, ngambil duit, ya Allah semoga rezekinya banyak, ya Allah sesak napas doainya, gak apa-apa, awal-awal sesak napas, tapi dilatih. Kalau pengen makom tinggi, sama orang-orang sesat yang kurang ajar, sudah ini, kita doain dulu. Nah ini kita sudah masuk tangga ini belum, jangan masuk tangga berikutnya kalau ini belum benar. Tadi kita sampaikan siang hari, kalau kita ingin mengajak orang dalam kebaikan, termasuk para asatidz, jangan lupa malam harinya menengadahkan tangan kepada Allah memohon. Ya Allah, semoga jamaah besok yang akan aku beri ceramah itu mendapatkan bimbingan. Lakukan atau tidak? Mendoakan orang yang bakal dengar suara kita. Kita doakan. Karena apa? Jangan mengandalkan kehebatan kita, yang berhidayah adalah Allah. Ngadu kepada Allah. Tujuan kita hidayah. Tidak perlu mengandalkan kecerdasan, kefasihan lisannya. Karena ketulusan, itu orang-orang dulu gak pakai mikrofon, ngomongnya cuma begitu tok, kadang satu kalimat sudah sadar semuanya. Sekarang kalimatnya panjang, 1,5 jam pun belum tentu, kan begitu. Semoga dapat hidayah semuanya. Amin. Nah, kita semuanya, hari ini ada orang dulu tuh tulus. Coba kalau lihat dari para habaib yang dulu-dulu, para asatid, itu ceramahnya gitu-gitu kok, gak pakai mikrofon gede-gede. Kadang-kadang kita mikrofon gak jelas aja komplain kita ini. Kalau sudah pengajian nggak jelas gimana ini, karena memang kita bukan seperti beliau-beliau tuh, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, Al Hasani, beliau menyampaikan ceramah 20.000 orang nggak pakai mikrofon. Ceritanya beda ini. Nah, kita ini harus pakai mikrofon yang 40.000 watt ada. Baik, coba seperti itu. Jadi jangan sampai kita melangkah berikutnya kalau langkah ini belum takut kita tersesat juga. Biasa akan mendoakan, kalau kita ingin ingatkan orang, esok hari saya akan datang ke rumahnya si Fulan, dia melakukan kesalahan, saya akan ingatkan. Malam hari kita mengadakan tangan, sholat dua hajat dua rakaat. Ya Allah, besok saya akan kesana, berikan bimbingan dan petunjuk. Menunjukkan ketulusan. Dan itu yang menjadikan kita ini diterima oleh Allah, amal kita. Khawatir kita itu mengingatkan orang karena kesombongan. Pengen dilihat lebih hebat. Apalagi masuk dunia debat dan sebagainya. Itu adalah kata Imam Ghazali, dunia sesat, dunia debat. Tapi ternyata dengan kelembutan hati itu menggugah. Orang mudah kembali ke jalan yang Allah ridai. Baru setelah tadi hati ini benar, kita mendoakan. Dan ingat, kalau kita mendoakan orang lain, di saat orang tidak ada di hadapan kita, yang pertama adalah apa? Akan dikabul untuk kita duluan. Kalau kita marah sama orang, langsung doain. Dia telah kurang ajar. Ya Allah, berikan rezeki yang banyak. Kita dapat duit. Dapat rezeki. Hakikat itu. Makanya kalau pengen doa dikabul, cari yang begitu. Udah. Bersihkan hati. Orang-orang yang kita baca, tulis yang kurang ajar sama kita, doain. Untuk besok ditampung dengan hadiah secara langsung. Imam Muhammad Al-Bakir kasih hadiah. Orang-orang kurang ajar sama saya, ya Allah. Si duit. Wah, hebat betul tuh, dijamin hilang penyakit bencinya itu. Kalau kita beri hadiah sama seseorang, tahadu, tahabu. Baik, kemudian setelah kita mendoakan, bersih hati yang kedua. Di samping akan dikabul untuk kita, akan bersih hati kita. Dan ini yang harus kita hadirkan di dalam kita ingin melangkah langkah yang ketiga. Apakah kita mengingatkan dia langsung datang ke rumahnya atau ingin bagaimana? Ini baru setelah langkah dua langkah ini sudah kita lalui. Kalau tidak, khawatir kita terjerumus. Karena Masya Allah sekarang penyusupan kita ada di mana-mana. Kita tidak ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara yang salah. Sehingga lembut indah tetap bisa berdagang bersama, tapi jualan bersama, ternyata akhlak kita cuma baik, udah tertarik kembali kepada jalan yang Allah Allah ridai. Mungkin ini saja ya sebagai apa namanya upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sudahlah, kalau sudah begitu insya Allah indah, indah. Jangan sampai kita ribut terus dengan tidak jelas. Tapi nanti pada akhirnya ada marhalah yang terakhir nanti. Kapan misalnya kekerasan itu dilaksanakan, kita belum mendesak sampai di situ. Karena apa? Yang pertama kedua belum pernah kita lakukan, yo. Mau bicara itu lanjutan nanti. Kalau kita sudah selama ini yang pertama kedua, baru yang ketiga, baru nanti kita akan bicara selanjutnya, dimusyawarahkan bareng-bareng. Jangan sampai kita brutal, karena brutal tidak menggugah hati. Sementara keyakinan dan keimanan tidak bisa dipaksakan. Akan tapi dengan kelembutan hati, dari hati ke hati, maka sampai orang kepada kebenaran. Ini saja insya Allah. Semoga Allah menjaga kita semua, iman kita semua yang ada tergelincir kepleset. Dan mungkin ada yang hadir di tempat ini, pasti itu dipilih oleh Allah. Itu akan menjadi orang yang selamat juga. Nah, insya Allah. Mungkin ada yang berbeda di sini, yang akidahnya beda dengan kita, tapi bisa datang ke tempat ini. Siapa yang memasukkan ke sini? Allah. Siapa yang menjadikan mereka dengar ini? Allah. Siapa yang nyuruh kita ngomong kayak begini juga? Allah. Semoga ini adalah pertemuan yang diridhai oleh Allah. Mukaddimah pertemuan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja mungkin pertanya jawab mungkin dibatasi ya. Sampai jam kalau jam 8 jadi hampir 2 jam, 1 jam. Baiklah, 1/4 jam atau 20 menit lah insyaallah. Baik, Allah. Jadi yang ceritanya jawab, saya mohon maaf nanti kalau bisa pertanyaannya disingkat saja, jadi jangan waktu yang saya mengambil dibatasi berapa orang kira nanti? 3 orang ya, 3 orang saja. Dan kalau bisa yang bertanya itu jangan yang sudah duduk di sini, kalau ini banyak yang hadir, jadi silakan monggo bagi petugas ini bisa bagikan penjaga. Terdiri dari mau bertanya. Masuk. Ini ada pertanyaan dari pemirsa juga. Dia berdiri, Mas. Terima kasih sempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yohan dari mahasiswa Lakas. Yang saya tanyakan yang pertama satu aja, satu pertanyaan dipilih yang paling bagus, yang paling penting. Satu dan singkat ya. Misalnya kita berkunjung di suatu kampung ya, biasanya kampung itu misalnya ada asar itu sholatnya jam 5:30. Nah kita itu menginginkan sholat tepat waktu. Nah sebaiknya tuh kita pilih yang 5:30 itu berjamaah atau sholat sendiri jam 3 misalnya. Dan di Indonesia itu kan beragam sekali masjid-masjid dan aliran-aliran tertentu. Ketika kita bermusafir berjalan di suatu bermusafir, nah kita sholatnya itu di masjid tertentu, misalkan masjid LX misalkan di situ. Nah itu apa sholat kita sah atau tidak? Ya. Kan masih ya. Itu menurut Bapak Ibu salam saja. Salam saja. Satu jawab pembahasannya. Satu jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang pertama adalah sholat asar. Nah gini, masalah sholat berjamaah. Kita tahu bahwasanya begitu pentingnya sholat berjamaah. Tapi di situ juga ada keutamaan sholat awal waktu. Sebisa mungkin kita melakukan sholat awal waktu berjamaah. Makanya kapan kita boleh mendahului imam rotib? Jadi kalau kita sudah ada imam rotib, kita tidak boleh mendahului imam rotib. Hukum yang makruh yang menghilangkan pahalanya jamaah. Jadi imam rotib itu jangan disaingi. Tidak boleh kita ada imam rotib, tak tahu kita sholat duluan. Sudah ada jadwalnya jam begini, kalau kita mendahului makanya makruh, tidak boleh. Supaya tidak ada khilaf, ada fitnah. Baik, kecuali imam rotibnya adalah jauh sekali waktunya. Atau kita ada uzur, mau pergi mendesak, kita boleh mengadakan jamaah mendahului imam rotib, akan tapi di saat ada uzur. Kalau nggak ada uzur, makanya makruh yang menghilangkan pahala jamaah. Baik. Kemudian jika di masjid itu ada imam rotib tapi jamnya mundur, ini termasuk diperkenankan kita boleh membuat jamaah sebelumnya karena tidak tepat pada waktunya, bukan di awal waktu, apalagi jam 5. Maka boleh kita membuat jamaah di awal waktu untuk apa? Agar kita mendapatkan keutamaan berjamaah. Cuman pertanyaannya ini adalah mana lebih utama, kita mengambil awal waktu atau kita dengan akhir waktu dengan berjamaah? Disebutkan dalam madhab kita Imam Syafi'i, khususnya dalam kitab Fathul Mu'in, diseluskan bahwasanya kita itu disunnahkan untuk menunggu jika kita menduga bakal adanya jamaah. Biarpun kita kehilangan sholat awal waktu, asalkan bukan masuk sholat waktu tahrim. Ada waktu itu kan ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada nanti waktu karoha, kemudian ada waktu seterusnya. Ada 7 waktu itu. Jadi kalau memang tidak sampai masuk waktu tahrim, kita menunggu bersama mereka. Tapi kalau bisa, cari kawan untuk sholat di awal waktu itu. Ini semua ya, supaya dapat dua-duanya. Kalau nggak ada kawan, maka tunggu berjamaah, itu disunnahkan kita nunggu berjamaah, biarpun di akhir waktu, asalkan tidak sampai kita masuk waktu tahrim. Waktu tahrim itu apa? Nggak cukup untuk sholat lengkap. Misalnya baru takbiratul ihram, salam sudah masuk waktu yang berikutnya. Itu waktunya sudah haram, nggak boleh. Waktu tahrim. Baik. Kemudian masalah kita bepergian musafir, kemudian sholat di satu tempat kita kan, hah? Tempat orang lain boleh, maksudnya sholat, hah? Mau ngapain sholat apa? Boleh menjamak berjamaah, kenapa tidak boleh? Boleh sholat berjamaah di masjid lain, boleh, hah? Hah? Oh, beda aki. Oh, beda begitu. Ah, ini permasalahan lain. Kita sholat di belakangnya ahli bid'ah, hukumnya makruh, menghilangkan fadilahnya jamaah, kecuali ada tujuan untuk menjaga persatuan umat atau punya tujuan lain kita untuk bisa berdakwah dan bergaul dengan mereka untuk keselamatan. Tapi kalau hanya untuk mendapatkan keutamaan berjamaah di situ, tidak sebaiknya di situ. Pergi aja ke masjid yang lain. Jadi tujuannya adalah untuk kita ada misi untuk membawa mereka kepada kebenaran. Satu, ya. Nah, ini. Kemudian yang kedua, takut ada fitnah nanti kalau kita tidak di situ, dibilang apa gitu, pecah umat dan sebagainya, kita menjaga dulu. Kalau memang kemudian setelah itu, kalau memang bukan karena ini, kita enggak usah bersama mereka. Karena makruh ahli bid'ah. Dan sholat di belakang ahli bid'ah adalah makruh yang menghilangkan fadilah jamaah. Bahkan ada sampai tidak sah. Jika itu ada hal-hal yang misalnya menjadikan rukun kita tidak sempurna. Cuman dalam hal ini kami beri pendapat madhab Syafi'i yang kedua, mohon maaf. Misalnya kita sholat di sebuah masjid gak pakai bismillahirrahmanirrahim. Kan begitu ya? Di dalam madhab kita Imam Syafi'i yang dikukuhkan, kalau kita sholat di belakang orang yang gak pakai bismillah, menurut madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan, karena bismillahirrahmanirrahim bagian dari fatihah, maka karena imamnya tidak pakai bismillah, maka menurut pendapat yang dikukuhkan, maka kita tidak boleh bermakmum dengan mereka. Ini pendapat yang dikukuhkan. Cuman kita menurut perlu mengambil pendapat yang kedua, nah, kalau itu pendapat yang kedua adalah al-ibrah bi'tiqadil imami la bi'tiqadil makmum fil adhar ya, qabil adhar. Jadi pendapat yang kedua bisa dipakai, kita boleh berjamaah dengan mereka karena menurut dia adalah dia sah, karena dia sah, karena dia madhabnya misalnya dia menganggap sholat tanpa bismillahirrahmanirrahim adalah sah. Kemudian pendapat yang kedua madhab Syafi'i, pendapat yang kedua, bukan yang dikukuhkan. Yang dikukuhkan adalah yang di Safinatun Najah, Tulmu'in, semuanya tidak sah, itu pendapat yang pertama. Jadi kalau orang enggak pakai bismillah kita ikut di belakangnya tidak sah menurut pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua sah muqabil adhar. Muqabil adhar. Misalnya apa? Imamnya belepotan, memang aslinya begitu, lahan. Atau ummi enggak bisa benar baca Fatihah, tapi dia adalah sah untuk dirinya sendiri. Kita bermakmum di belakangnya, menurut pendapat yang kedua madzhab Imam Syafi'i adalah sah. Kenapa begini? Kita ngambil ini adalah kita harus jadi orang bijak. Tapi kalau Anda jadi imam, hendaknya bijak. Misalnya Anda adalah seorang ikut madzhab Imam Malik, enggak pakai bismillahirrahmanirrahim, atau Imam Ahmad bin Hanbal, enggak pakai bismillah, atau mengatakan bismillah hanya sembunyi. Yang enggak mengatakan bismillah, kalau Anda seandainya termasuk orang yang madhabnya Imam Abu, Imam Ahmad atau Imam Malik, tidak pakai bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya sholat dengan orang madhab Syafi'i, agar tidak jadi fitnah, gunakan bismillah. Yang anehnya itu kadang kita ini, mohon maaf, di Indonesia bukan orang Malikiyah, bukan orang Imam Imam Ahmad bin Hanbal, tiba-tiba gara-gara umrah bismillahnya ketinggalan di Mekah. Ini kan. Ini kadang-kadang bermasalah ini gini ini. Cobalah ke Indonesia tetap bismillah. Karena apa coba? Ditimbang. Kalau ada orang membaca, melakukan sholat dengan membaca bismillah, sepakat tidak ada yang mengatakan sholatnya batal. Menurut madhab Abu Hanifah, sah. Madhab Malik, sah. Madhab Imam Ahmad, sah. Madhab Syafi'i, sah. Tapi kalau ada orang sholat gak pakai bismillah, ada yang mengatakan tidak sah, yaitu mazhabnya Imam Asy-Syafi'i yang dikukuhkan. Makanya untuk menjaga umat tetap lebih aman adalah baca bismillah. Nah, ternyata dia adalah di Indonesia enggak bijak, mohon maaf. Dia terus gara-gara baru naik haji langsung hilang bismillahnya. Ya sudahlah. Kita di belakangnya menjadi yang bijak. Tidak usah pakai pendapat yang keras tadi, wong perlu dilembutkan hatinya dulu. Enggak usah. Babu batal, enggak usah lah. Ribut lagi perang nanti musala kecil itu. Sudah yang jamaahnya 6 orang nanti berantem lagi. Kita pelan-pelan ikut pendapat yang kedua muqabil athar al-ibrah bi tiqatil imam. Ya sudahlah, kita ngikut sah. Baru nanti ngomong pelan-pelan, baru nanti beres ya. Kita tidak ngajari kekerasan ya. Baik, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irfai dari Majelis Al-Hidayah ingin menanyakan, di luar sana terdapat banyak aliran yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, tetapi mereka mengaku bahwa mereka tidak mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga Imam Maturidi. Jadi mereka mengaku saya ini ahli sunnah, tapi saya tidak mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari juga Imam Maturidi. Pertanyaan kami, bagaimana cara kita menjawab terhadap persoalan seperti itu? Kemudian persoalan yang lebih lanjut, bagaimana jika kita bermakmum kepada imam yang imam ini jelas-jelas tidak bermadhab, ya? Jadi kalau imam ini mengaku saya tidak bermadhab, lalu bagaimana jika kita bermakmum kepada dia? Padahal di dalam kitab Fathul Mu'in Surutul Hudwah salah satunya adalah anda yakda kita butlana sholat ini, yaitu sebagai makmum kita tidak meyakini akan kebatalan sholatnya. Bagaimana jika imam benar-benar mengaku bahwa dirinya tidak bermadhab? Jadi pertanyaan kami, yang pertama bagaimana cara menjawab mengenai Abul Hasan Al-Asy'ari, yang kedua bagaimana jika kita bermakmum kepada imam yang tidak bermadhab sama sekali. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus bertanya, lalu anda ikut siapa? Mau ikut siapa? Dia namanya ikut Rasulullah. Wah, hebat. Memang Abul Hasan tidak ikut Rasulullah? Kita semuanya ikut Rasulullah, tapi lewat siapa ini? Siapa yang bisa menjelaskan tentang akidah yang benar ini? Kita tidak bisa langsung kepada Quran. Baca Quran saja khatamnya itu kalau Ramadan sekali barangkali. Kita tanyakan, lo anda ikut siapa? Ikut Rasulullah. Lo memang Abul Hasan tidak ikut Rasulullah? Ini kadang-kadang kesombongan sebagian orang tidak mau ikut ulama. Ya, ikut ulama langsung kepada Nabi SAW. Imam Syafi'i ikut Nabi. Sehingga kadang-kadang enggak mau bermata, kenapa harus Imam Syafi'i? Kita langsung Rasulullah. Hajib, seolah-olah Imam Syafi'i tidak ikut Rasulullah. Ini aneh. Dia kadang-kadang yang tidak mau ngikut ulama, enggak mau taklid dengan Imam Syafi'i, tatanya taklid dengan ulama yang baru meninggal beberapa tahun yang lalu. Aneh kadang-kadang. Ini ada kadang-kadang keunikan. Sehingga mohon maaf kalau disebut syekhnya ini, semuanya ulama sampai Rasulullah ditinggal. Kalau sudah qala Syekh fulan, tapi giliran Imam Syafi'i, Syafi'i mana Rasulullah? Ini kan aneh. Ini bisa dites ya. Kita bisa sebut imam-imamnya yang masih hidup atau sudah meninggal. Kalau kita membawa fatwa mereka langsung enggak usah pakai Rasulullah, enggak pakai Quran, langsung aja sebut imamnya. Qala Syekh fulan, qala Syekh fulan, langsung Syekh fulan selesai. Tapi giliran kita nyebut Imam Syafi'i, kaget. Kok Syafi'i mana Rasulullah? Lah memang Syekh fulanmu Rasulullah tadi. Baik. Ini ada biasanya sebagian, tanyakan lalu ikut siapa? Ikut Rasulullah, baik. Ikut Rasulullah lewat siapa? Imam siapa yang kau ikuti, lihat? Siapa yang bisa menjelaskan akidah? Mereka bingung. Karena tadi kita jelaskan pagi tadi, manhaj salaf. Kita ngikuti Nabi Muhammad, bukan ngikuti Nabi Muhammad melalui siapa? Para sahabat Nabi SAW. Yang menukil ilmu ke kita. Tapi perkataan sahabat Nabi bukan yang diambil dari perkataan sahabat Nabi. Tapi cara bagaimana sahabat Nabi memahami Al-Quran hadis. Maka cara inilah namanya manhaj, dan manhaj ini dikumpulkan dalam urusan fikih dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala. Maka salafi sesungguhnya adalah kita ikut Imam Syafi'i. Yang kita ikuti bukan pendapatnya Imam Syafi'i, bukan ulama-ulama mujtahid dalam madhab atau ulang orang besar seperti Imam Nawawi dan yang lainnya, Imam Ibnu Hajar, itu mengikuti Imam Syafi'i bukan mengikuti omongan Imam Syafi'i, tapi manhaj, cara beristimbat yang diambil Imam Syafi'i diambil oleh mereka. Lah, yang punya manhaj itu ya ulama-ulama kita ini, ulama-ulama yang bermadhab. Itu punya manhaj, ngikuti manhaj Imam Syafi'i. Jadi untuk memahami hadis ada namanya kitab usul fikih yang ditulis oleh Imam Syafi'i, adalah namanya kitab risalah, dan para ulama empat madhab yang lainnya menyusun buku usul fikih, dan usul fikih ini ibarat adalah manhaj. Ini adalah namanya manhaj untuk memahami Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ingin kembali kepada Allah dan Rasulnya harus melalui para a'immah ini dalam urusan fikih, urusan akidah. Ada yang menjelaskan karena apa? Di situ ada kerancuan akidah, maka yang kita ikuti adalah Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Maturidi. Dan ini dibuktikan dari masa ke masa. Ada orang muncul akhir zaman mengaku dirinya salaf, lompat. Ya enggak nyampe. Nyambung dong. Lain. Lihat imam semuanya dari imam hadis. Sebut ulama-ulama sudah dari masa ke masa. Dari ulama Malikiyah, ulama Hambaliyah, ulama ini semuanya dari masa ke masa mereka adalah kalau tidak Asy'ari adalah Maturidi. Tidak ada yang tidak Maturidi dan Asy'ari. Makanya kalau mengingkari Maturidi dan Asy'ari aneh. Mengingkari tangga yang harus dia lewati, langsung lompat ke Rasulullah, hebat benar. Jadi kasihan dia, karena kasihan dia. Kasihan gitu ya, sayangnya dia, diajak ngobrol lembutnya. Ikut siapa? Sekarang pertanyaannya, memang ada apa dengan Abu Hasan? Mana yang salah? Mereka membuat mencari-cari kesalahan Abu Hasan, masalah takwil dan sebagainya. Takwil adalah kerjaan sahabat Nabi juga mentakwil dan sebagainya. Apalagi yang dianggap salah? Ya ada semuanya mereka bersandarkan dengan hadis-hadis Nabi dan Al-Quran sesuai dengan pemahaman akidah yang benar. Mereka punya manhaj dalam memahami akidah. Baik, itu saja. Kemudian masalah satu lagi, itu pertanyaannya ada jawabannya sama dengan yang kita sebutkan. Yang dikatakan oleh Syekh Malibari itu adalah pendapat yang adhar. Jadi kalau kita itu dalam melakukan sholat berjamaah tidak boleh meyakini batalnya sholatnya sang imam. Itu adalah ibrah bitiqadil makmum. Kalau makmum meyakini batalnya seorang imam, maka kita tidak boleh mengikuti pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, al-ibrah bitiqadil imam. Kalau imam menurut dia adalah sah, kita boleh ngikut di belakangnya yang sudah kita jelaskan tadi. Ini adalah khilaf. Jadi itu adalah pendapat yang dikukuhkan dalam mazhab Imam Syafi'i yang disebut oleh Syekh Malibari tadi. Wallahu a'lam bishawab. Siapakah ditunda lagi yang satu lagi tadi ya, ntar lagi, baik. Siapakah ahli bid'ah itu? Karena kita sering dituduh sebagai ahli bid'ah. Ahli bid'ah yang keluar dari manhaj lima tadi itu. Identitas lima itu, ahli bid'ah sudah. Terlalu banyak nanti disebut. Kita tidak nyebut ABC-nya, akan tapi kalau sudah orang mengatakan yang penting Islam, itu mesti ahli bid'ah itu. Islam harus jelas ahli sunnah. Keluar dari ahli sunnah wal jamaah, ahli bid'ah. Anti tasawuf, pasti dia membawa ke bid'ah. Tanpa kita pungkir dalam tasawuf ada memang yang kita pangkas benalu tasawuf. Enggak mau bermadhab, ahli bid'ah. Kenapa? Ulama dari bangsa ngajari sambung ke Nabi itu ada metodologinya, ada caranya. Dia punya cara apa lagi? Bagaimana dia ahli bid'ah? Sehingga mereka membid'ahkan orang ahli sunnah. Lah membid'ahkan ahli sunnah adalah ahli bid'ah. Kalau kita rinci nanti permasalahannya, bukan masalah tawasul, bukan tawasul. Ini masalah ilmiah yang sederhana untuk dijelaskan. Jadi ahli bid'ah adalah yang keluar dari identitas lima tadi sudah. Langsung bid'ah sudah selesai. Tingkat kebid'ahnya macam-macam ada sampai derajat syirik. Keluar dari iman. Sudah ini rambu-rambu sudah. Ini poin. Kalau kita rinci satu persatu enggak ketemu judulnya. Misalnya enggak mau dengan ahli sunnah Asy'ariyah coba. Yang anti Asy'ari lihat. Bid'ahnya luar biasa. Musa punya keyakinan tentang Tuhan di atas langit misalnya. Kesesatan akidah. Karena dia mengingkari Abu Hasan Asy'ari dengan manhaj Asy'ariyah, disaat menemukan ayat sifat dengan dua metodologi, dua cara, yaitu dengan tafwid kita serahkan kepada Allah, jangan macam-macam, jangan banyak tanya. Yang kedua adalah takwil, dan takwil itu adalah juga pernah dilakukan oleh para salafun saleh. Keluar dari manhaj ini bid'ah, ya kan? Apalagi yang enggak mau dunia tasawuf lihat mencaci maki ulama-ulama ahli tasawuf. Tasawuf adalah hak, membersihkan hati, makanya bid'ah dia. Muncul kebid'ahan anti tasawuf nanti. Yang tidak bermadhab lihat. Tidak bermadhab lihat. Membid'ahkan urusan-urusan. Sementara perbedaan para ulama misalnya yang gak kunut Imam Abu Hanifah. Yang gak kunut Imam Abu Hanifah. Tapi tidak pernah mencaci Imam Syafi'i yang berkunut lalu ahli bid'ah. Tapi akhir zaman ada orang gak mau kunut mengatakan kunut bid'ah. Ini kan aneh. Makanya keluar dari manhaj ini. Dari lima identitas ini akan muncul ahli-ahli bid'ah. Panjang rinciannya nanti. Itu hanya kami beri rambu-rambu saja. Rinciannya ada di lapangan. Adalah khilaf di antara mazhab Malik, mazhab Syafi'i ringan diselesaikan. Tapi munculnya orang yang tidak mau dengan identitas lima ini, muncul bid'ah. Bid'ah yang berani yang pertama, mengingkari Islam tadi. Atau mengatakan semua agama sama. Ini bid'ah liberal saat ini. Wah, ngeri ini. Ini bukan sekedar bid'ah-bid'ah yang ini, tapi bid'ah syirkiyah. Sampai mengatakan Quran dulu, merendahkan Al-Quran, merendahkan sabda Nabi SAW. Ini ada tingkatan-tingkatan kebid'ahan ini. Jadi itu saja ringkasnya, tidak kita rinci satu persatu. Kenapa terlalu banyak ahli bid'ah yang ada di kiri kanan kita, maka kita kasih rambu-rambu. Sebab kalau disebut contoh satu, yang lain enggak disebut, jangan-jangan dianggap benar nanti. Pokoknya ini rambu-rambu saja sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Saufi bin Fatih dari Klaten. Masyaallah. Saya ingin bertanya. Ini berhubungan dengan Rasulullah. Assalamualaikum. Ada orang yang berkata kepada ibu saya tentang tafsir surat Abasah. Abasah wa ta'ala tentang kemasan Rasulullah. Orang itu berkata bahwa itu maksudnya bukan Rasulullah, itu sahabat. Masa Rasul berbuka masa, lalu Rasul tidak masuk, begini. Lalu yang saya tanyakan, apakah tafsir surat Abasah ini? Lalu apa definisi masuk itu sendiri? Terima kasih. InsyaAllah sederhana, definisi maksum adalah Nabi terjaga dari dosa. Tidak pernah melakukan dosa dan tidak akan melakukan dosa. Tapi Nabi pernah ditegur oleh Allah, bukan karena sebuah kesalahan, akan tapi diberi petunjuk oleh Allah sesuatu yang lebih bagus lagi. Jadi kalau Nabi misalnya ditegur oleh Allah, bukan berarti karena sebuah kesalahan. Karena yang dilakukan Nabi tidak bisa disurati salah. Sudah benar, tapi diberi oleh Allah yang lebih bagus lagi. Sama Abasa, Nabi buka masam. Karena apa? Justru semangatnya Nabi untuk berdakwah, jangan tafsir. Itu sudah ditafsirkan tafsir ahli tafsir. Memang ini ada khilaf di antara ahli tafsir. Ada yang mengatakan, sebagian mengatakan bahasanya itu yang muka masam bukan Rasulullah. Tapi jumhur ahli tafsir yang mengatakan yang masam muka masamnya Rasulullah. Muka masam itu bukan berarti langsung dianggap sebagai dosa. Masamnya sebabnya apa? Kita melihat anak kita yang misalnya tidak segera tobat dan sebagainya. Kita melengos muka masam, atau karena kita marah karena ada orang melanggar Allah dari orang-orang dekat dengan kita, atau orang yang kita harap waktu itu adalah orang-orang yang dari pembesar-pembesar Quraisy, waktu itu diberi nasihat kok tidak anu, sampai kemudian waktu itu ada sebut Abdullah bin Ummi Maktum itu datang ke Rasulullah muka masam dengan dia. Oh bukan karena membenci dia, ternyata Abdullah bin Maktum adalah orang yang sangat dicintai Rasulullah. Bagaimana dimasami Rasulullah SAW? Hanya sekarang ini ada muncul untuk meragukan tafsir-tafsir, akhirnya untuk menjauhkan kita daripada ulama-ulama salaf. Mufassirin mengatakan, yang mengatakan muka masam bukan Rasulullah, ahlan wa sahlan, tidak ada masalah. Tapi jangan di saat yang mengatakan masam Rasulullah lalu, ahli tafsir ini salah. Masamnya Rasulullah sebabnya apa? Kan begitu. Itu karena semangatnya Rasulullah ingin membawa Islam, orang-orang pembesar-pembesar Quraisy. Di antara mereka adalah kerabat Nabi. Kerabat Nabi cinta agar kerabatnya juga masuk Islam. Sehingga waktu Abdullah bin Mas'ud, dia sudah iman, dia di lingkungan ahli surga. Sehingga Nabi waktu itu tidak sempat peduli, bukan karena mengabaikan dia si buta, bukan. Ini ditafsiri para ulama. Cuman biasanya ada upaya orang-orang untuk merubah-rubah untuk ini, untuk membuat permasalahan agar ribut di dalam diri kita. Sudahlah, bagi sebagian ulama kita mengatakan yang masam adalah bukan Rasulullah. Ahlan wa sahlan. Baik, sebaik-baik penafsiran. Akan tapi yang mengatakan masamnya Rasulullah, dijelaskan masamnya karena apa? Bukan karena Nabi terus membeda-bedakan karena kamu fakir. Loh, dia sudah ahli surga. Dan bersama Nabi. Ahli iman. Tapi ini loh membesar Quraisy waktu Nabi serius begitu, ingin mendakwai mereka. Kemudian membuka masamnya bukan ditegur oleh Allah, itu bukan karena sebuah kesalahan. Bukan karena kesalahan, tidak ada kesalahan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu khusnudzon dengan para ulama-ulama. Sekarang ada upaya untuk menjauhkan kita dari agama kita, mulai dari kita dibencikan kepada, pertama adalah bencikan kepada syariat Islam. Islam liberal ngaco sehingga syariat Islam dianggap rendah. Kemudian benci kepada sahabat Nabi, benci ahli bait. Lah kan putus dengan Rasulullah. Akhir-akhir benci ke Arab. Nah ini adalah upaya untuk menjauhkan dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arab ada hubungannya dengan Nabi, bukan sekedar Arab itu suku, bukan. Memang di Arab ada ada Abu Jahal dan sebagainya. Cuma kalau sudah Arabnya Nabi, ya Nabi. Jangan sampai kita benci Arab, Nabi Arabi. Hati-hati, ini ada upaya-upaya pengen Islam Jawa dan sebagainya. Nah, Islam Jawa dari Arab. Dan semuanya deh. Ada. Nah, ini upaya. Tujuannya apa? Untuk memisah kita dari ajaran Nabi SAW. Bermacam-macam. Seolah-olah mengkritisi para ulama-ulama kita. Ulama kita bisa salah, akan tapi ketahuilah. Di dalam mengkritisi, kita harus punya bekal ilmu yang serupa. Dan kita khusnudzon kepada mereka. Dan hampir semua ahli tafsir mengatakan demikian itu. Nah ini, maka kita jangan sampai mudah terganggu, tergoda oleh sebagian orang yang mencoba menanamkan kebencian kita atau keraguan-keraguan kita kepada pakar-pakar sejarah kita, pakar-pakar tafsir kita. Dan ketahuilah, itu tidak bertentangan dengan kecintaan kita kepada Nabi SAW, sebab Abasa di sini adalah Nabi, tapi makna cemberutnya Nabi bukan karena membedakan si fakir dan si kaya, akan tapi begitu cintanya Nabi kepada umat, termasuk orang yang kafir sekali, Nabi rindu agar orang kafir pun juga masuk Islam. Sampai Nabi rela dipukuli. Nabi sudah ahli surga dia. Nabi ahli surga, bagaimana Nabi harus rela jalan ke tempat yang jauh. Sampai di sana ditokif, bukan dihormati, dilempari sandal dan sebagainya. Itu pun demikian Nabi tidak pernah mendoakan tempat Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dilempari. Nabi dilempari sakit, dipukuli Nabi. Tapi apakah Nabi mendoakan jelek? Tidak. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan petunjuk kepada kaumku. Mereka melempariku karena tidak tahu ya. Nabi begitu cinta nak. Mereka masih kafir. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Mohon kita harus hati-hati. Kalau ada kritikan-kritikan yang mencoba untuk merendahkan, ini biasanya sudah ada hati yang tidak baik. Ulama kita bisa salah. Akan tapi kita pun di saat mau menyalahkan, ini harus hati-hati. Jangan sampai kita terprovokasi untuk sebagian orang yang menanamkan kebencian kita kepada para ulama-ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini terakhir ya dari pemirsa. Bagaimana cara kita mengingati kematian Imam Hussein? Karena disebutkan di kitabnya Imam Hussein juga suruh bersedih. Baik, subhanallah. Kita mengingati meninggalnya seseorang, memang Nabi balak, bukan meninggalnya Imam Husain yang diingat. Ini harus. Akan tapi bagaimana? Keteguhan orang kita memperingati kematian itu adalah tidak perkenankan mengingati matinya seseorang. Hal itu bukan mengingati kematian, mati-mati sehingga kita berduka tidak lebih dari 3 hari bagi orang yang selain daripada istrinya. Kalau sama istrinya boleh namanya ihdat sampai masa iddah selesai. Bukan mengingat kematian, mengingat duka, bukan. Ingat, kalau hal itu mengingat bahasanya yang kita ini, kita sering lupa dengan perjuangannya, istiqomahnya, ininya. Makanya di saat kita mengingat apa kematiannya seseorang, bukan zat kematiannya. Beliau sudah di surga Imam Husain waktu dipenggal leher beliau, waktu kepala beliau yang suci jatuh ke bumi, saat itu melambung beliau ke surga Allah Subhanahu wa taala. Selesai urusan Imam Husain. Tapi kita perlu bersedih makna agar kita jangan sampai urusan dengan ahli bait Nabi SAW seperti orang membunuh Imam Husain. Sebab kadang orang tidak lupa membunuh Imam Husain secara halus. Ada membunuh cucunya Imam Husain secara halus. Ada membunuh terang-terangan mulairnya. Ini dilakukan oleh orang Kufah. Yang mereka mengaku pecinta Imam Husain, mengundang Imam Husain 20 ribu surat sampai 80 ribu surat. Dikirim ke Mekah. Imam Husain sampai mengirim Sayyidina Al-Muslim bin Agil. Bisa dilihat kita punya merajut cinta dengan Imam Husain 2 jam setengah, cerita panjang itu ya, ada videonya. Nah, ini cukup lama itu kita punya merajut cinta dengan Imam Husain. Ini adalah kita hadirkan mulai dari Imam Husain keluar dari Madinah ke Mekah sampai dipenggal leher beliau dalam keadaan mati syahid. Baik. Nah, yang dimaksud adalah mengingat itu adalah agar kita belajar. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti yang membunuh Imam Husain, enggak masuk akal. Cucu Nabi itu. Kikis. Kalau bukan karena kefasikannya. Dan perlu diingat agar tahu bahwasanya itu bukan orang ahli sunnati wal jamati. Pemimpinnya Ibnu Ziyad adalah bukan, dia tidak ada hubungannya dengan ahli sunnah. Dia adalah pemimpin yang fasik, yang penting jadi, yang penting menang saja. Sekarang kan mohon maaf, kalau ada kejahatan di sini misalnya, itu tidak bisa langsung dinisbatkan bahwasanya ini adalah urusan presiden akidahnya. Kan begitu. Jadi misalnya, kalau ada kejahatan dilakukan oleh seorang presiden di sini, apakah langsung disematkan kepada ulama di Solo? Tentu tidak, ulama di Solo juga tidak setuju kalau ada presiden melakukan kejahatan. Ibnu Ziyad melakukan kejahatan, bukan berarti ulama-ulama sana setuju, tidak. Ini adalah kejahatan murni seorang aparat pemimpin, namanya Ibnu Ziyad, menggiring tentara. Dan mereka adalah termasuk orang-orang yang semula mengundang Imam Husain. Jadi perlu kita mengingat Imam Husain, tapi bukan kita merobek-robek baju dan sebagainya, dilarang oleh Rasulullah. Atau diingat meninggalkan Husain, sejarah berjalan Imam Husain. Makanya kita waktu menyebutkan berapa 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu, kita menyebutkan kisah Imam Husain versi agar kita bisa ngerti bahasanya antara sahabat Nabi dan ahli bait Nabi itu adalah kompak. Dia dalam mencintai ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak dipisah-pisah, kita hadirkan kisah yang sesungguhnya. Maka di situ kita perlu mengenang wafatnya Imam Husain tadi. Sore tadi Imam Husain dalam keadaan berpuasa dipenggal leher beliau. Sore tadi. Nah, masih kita menyebut hari ini kita sekaligus memperingati wafatnya Imam Husain agar kita tambah cinta, jangan sampai kita membunuh Imam Husain atau cucu Imam Husain, membunuh secara langsung atau secara halus dengan tidak memperhatikan kehidupan mereka, dengan tidak memperhatikan urusan mereka, atau mohon maaf yang paling penting juga tidak memperhatikan urusan agamanya cucunya Imam Husain, itu kan membunuh di akhirat. Jadi kita harus peduli di sini makna kecintaan kepada ahli bait Nabi ditumbuhkan saat itu. Memang ada dua kutub ekstrim. Bersama wafatnya Imam Husain ada orang yang bergembira dengan wafatnya Imam Husain, Nasibi, ahli neraka. Ada yang susah berlebihan sampai merobek-robek, melukai dan seterusnya, tidak diberikan kepada Allah dan Rasulnya. Ahli sunnah wal jamaah setengah, tengah-tengah. Sebut meninggal wafatnya Imam Husain untuk belajar. Dan itu pendiriannya, ada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Dan ingat, Imam Husain pergi ke Irak, ke Kufah, bukan mencari pangkat, akan tapi karena kecintaan beliau kepada orang yang mengaku mencintai Imam Husain. Imam Husain tidak ingin meninggalkan Mekah, Madinah, enggak mau berbaiat. Dia disuruh minta baiat untuk Yazid, tidak mau, akhirnya pergi ke Mekah, menghindar daripada khilaf. Tidak mau khilaf dengan pemerintahan juga, pergi ke Mekah. Di Mekah dikirimi surat. Yang mengirim surat adalah orang mengaku cinta Imam Husain. Lembutnya hati beliau. Kekuasaan enggak mau dikasihkan kan sudah. Enggak mau waktu Imam Hasan menyerahkan kekuasaannya antara Muawiyah dan Imam Hasan. Imam Husain mengatakan tidak. Waktu Muawiyah mengatakan, setelah aku nanti aku berikan kepada Imam Husain, Imam Husain mengatakan tidak. Kekuasaan tidak diambil dengan cara beri-beri begitu. Ada syura di situ. Imam Husain tidak rindu, tidak apa-apa, tidak buta pangkat. Ditinggalkan Madinah, pergi ke Makkah. Di Makkah ternyata ada surat. Imam Husain ingin membuktikan Sayyidina Muslim bin Aqil disuruh. Ternyata waktu Sayyidina Muslim bin Aqil sampai Kufah, benar-benar orang menunggu Imam Husain begitu banyaknya. Kemudian setelah itu Imam Sayyidina Muslim bin Aqil menyuruh utusan untuk memberitahu Imam Husain agar segera datang. Rupanya tersitu ada makar dari Ibnu Ziyad sendiri melihat bahwasanya ini Muslim bin Aqil saja dikerumuni oleh orang seperti ini, maka diancam satu persatu, diprovokasi. Sehingga orang pada ketakutan minggir satu demi satu sampai di satu, sampai Sayyidina Muslim bin Aqil sendirian di bawah istananya Ibnu Ziyad. Sendirian, enggak ada yang menemani. Sementara utusannya Sayyidina Muslim bin Aqil sudah berangkat memanggil Imam Husain. Dulu enggak ada telepon, enggak ada telegram, enggak ada. Berangkat, Imam Husain berangkat. Sayyidina Muslim bin Aqil di hari tarwiyah sebelum bulan haji dinaikkan ke atas loteng, ditangkap dan dijatuhkan dalam keadaan hidup-hidup, meninggal saat itu, mati syahid Sayyidina Muslim bin Aqil. Yang mengaku cinta kepada Imam Husain ternyata setelah itu pergi. Giliran Imam Husain datang, ternyata oleh Ibnu Ziyad disiapkan musuh-musuh, disiapkan pasukan untuk menghentikan Imam Husain, dan di situ Imam Husain akan ditangkap. Sampai terjadilah peperangan. Nah, mengingat kisah ini untuk menambahkan kecintaan. Tapi ingat, jangan masuk fitnah. Yang membunuh Imam Husain bukan sahabat Nabi SAW. Yang membunuh Imam Husain adalah orang fasik, Syammar ibn Jauzan. Dan tidak semuanya sebenarnya tidak mau membunuh Imam Husain. Sampai Imam Husain dalam keadaan kaya apapun waktu itu, sudah luka tangannya ini, enggak ada yang berani membunuh. Ada Syammar sang terkutuk, Syammar ibn Jauzan mengutuk, bunuh, penggal lehernya. Enggak ada yang berani, karena ngerti ini siapa? Cucunya Rasul selesai. Cuma karena ketentaraan itu takut pada atasan, ini bunuh. Enggak ada berani. Akan dipenggal sendiri oleh Syammar ibn Jauzan. Terkutuklah. Dan enggak tahu rasanya kayak apa sekarang siksanya di alam barzah sana. Jadi mengingat wafatnya Imam Husain itu bukan kita untuk menggugah emosi lalu merobek-robek penyanyi kemudian mukul lalu membenci sahabat Nabi. Enggak ada hubungannya dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Husain adalah Imam Husain. Bahkan yang dibarikan Imam Husain adalah ada sahabat Nabi. Bahkan kalau kita ingat cerita waktu Imam Husain menyusun barisan, anak-anak dari sahabat Nabi ditaruh di belakang. Lalu bertanya, Imam Husain kenapa barisannya semacam ini? Seperti kebiasaan bahwasanya ahli bait Nabi Muhammad harus paling depan. Karena urusannya urusan kematian, karena ini untuk membela ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi, anak sahabat marah. Ya Imam Husain, mengangkat suara, "Wahai Imam Husain, untuk kali ini aku minta jangan engkau yang di depan, jangan barisan ahli bait yang di depan, tapi kami anak-anak sahabat Nabi yang ada di depan." Loh, kenapa? Karena mereka adalah orang yang mencari ahli bait Nabi. Kalau ternyata mereka sudah membunuh kalian semua para ahli bait, mereka akan berhenti dan kami akan ditinggalkan hidup. Kami tidak akan mau hidup sementara engkau mati. Biar kami di depan. Jadi anak-anak sahabat Nabi pengen di depan. Sebab apa? Mereka pengen mati bersama ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mau barisannya ahli bait di depan. Sebab orang-orang fasik itu membunuh ahli bait. Sudah selesai. Ini bukan ahli bait, sudah hidup lagi. Para sahabat, anak sahabat Nabi nggak mau hidup dalam keadaan ahli bait sudah wafat. Nah, ini baca kisah ini. Bagaimana hubungan baik antara sahabat Nabi dan anak-anak sahabat Nabi? Ini adalah kedekatan dengan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, boleh kita mengingati wafatnya Imam Husain, tolong akan Nabi harus diterjemahkan dengan makna yang benar, bukan seperti sebagian orang untuk membuka emosi ternyata untuk membenci ahli sunnah wal jamaah. Bukan, enggak ada hubungan dengan ahli sunnah wal jamaah. memang tidak ada urusannya Yazid dan sebagainya, tidak bisa mewakili ahli sunnah. Raja-raja, di mana-mana raja-raja. Tidak selalu dikatakan kejahatan seorang raja adalah kejahatan ulama. Nggak bisa. Misalnya kejahatan bupati apa presiden hari ini, nggak bisa didisbatkan kepada para ulama yang ada di sini, nggak bisa. Ini adalah presiden, punya kekuatan, punya kekuasaan. Tolong hati-hati, khusus bersama wafatnya Imam Husin ini, ada provokasi untuk menfitnah. Seolah-olah mencintai Imam Husin, akan tapi sebetulnya kita ingin diajak jauh daripada Rasulullah SAW dengan membenci sahabat Nabi SAW. Di sana ada juga sekelompok orang yang menyeru cinta sahabat Nabi, tapi benci ahli bait Nabi SAW. Sehingga menyebut Imam Husin, sampai mengatakan Imam Husin maksiat. Allah. Bunuh diri katanya. Okay. Berarti Nabi Muhammad salah dalam hadis sahih. Sayyidu sababi ahli jannati, penghulu ahli surga. Ini ya Rasulullah salah berarti menyebut hadis sahih. Nabi Muhammad menyebut ini adalah penghulu ahli surga. Lalu kok mati bunuh diri, mati di neraka. Ini ada sampai derajat, dan hari ini ada. Tidak simpati di saat mendengar kisah Imam Husin. Kita boleh menangis, tapi jangan merobek-robek. Nah, ini kita manhaj ahli sunnati wal jamaati. Adapun yang disampaikan Imam Haddad, maknanya adalah agar kita belajar. Jangan sampai kita termasuk orang yang mohon maaf memusuhi dari ahli bait Nabi SAW. Termasuk jangan sampai kita fitnah orang yang tiba-tiba membenci sahabat Nabi SAW. Sehingga dengan wafat Imam Husin yang selamat-selamat. Sehingga bersama wafatnya orang besar yang sesat-sesat. Bersama wafatnya Rasulullah, ahli iman akan teruji. Tapi orang munafik yang qalibu ala akibah, mundur, murtad bersama Nabi ada. Bersama orang besar lagi Imam Ali, bersama wafatnya Imam Ali. Lihat. Dan kalau orang besar meninggal sebelum Imam Husain, ada orang besar meninggal sebelum Imam Husain, ada orang lebih besar dari Imam Husain meninggal dibunuh. Siapa? Imam Ali bin Abi Thalib. Dibunuh. Lebih besar dari Imam Husain. Sebelum Imam Ali ada Imam Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Muhammad dipenggal lehernya. Siapa yang menjaga Sayyidina Uthman bin Affan? Hubungan baik antara sahabatnya dengan Ahli Bait. Sayyidina Hasan dan Husain disuruh Imam Ali menjaga. Jaga Uthman bin Affan ini. Khalifah ini, karena ada orang-orang tidak baik. Sayyidina Hasan dan Husain ada di depan pintu rumahnya Imam Sayyidina Uthman bin Affan. Penjahatnya lewat belakang dan memenggal kepala Sayyidina Uthman bin Affan. Sebelumnya ada orang besar Sayyidina Umar bin Khattab dibunuh juga. Ini. Kadang-kadang untuk memanfaatkan kisah Sayyidina Imam Husain digunakan untuk memacu emosi sehingga muncul satu kelompok-kelompok yang tiba-tiba benci sahabat Nabi. Jangan sampai lidah kita mencaci sahabat Nabi SAW. Dan jangan sampai kita benci kepada ahli bait sampai Imam Husain dikatakan kita menemukan sampai staf lagi. Ada ini, coba baca. Imam Husain adalah maksiat. Sudah tahu dia kelompok cuma sedikit, bagaimana berani dengan ribuan orang itu dan sebagainya. Dia tahu kisahnya bagaimana. Kisahnya dzalim. Imam Husain bukan mau dikirim kepada Yazid, bukan suruh bayat Yazid, tidak, sengaja dibohongi dan macam ceritanya itu. Ada tiga pilihan yang di ini kisah, dengar nanti kisah Imam Husain khusus nanti ya, karena sudah kelewat janjinya sampai jam ya, mohon maaf ya, bismillah, cukup insyaallah, ketemu lagi insyaallah pada kesempatan yang berbeda. Insyaallah kita tutup dengan doa nanti fatihahnya diakhiri dengan barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdurna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa la tusun alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini ya Allah, kami mohon jaga iman kami, akidah kami. Tetapkan kami kepada akidah yang kau ridhai ya Allah. Akidah yang mengajari kecintaan kepada ahli bait kekasihmu Nabi Muhammad. Akidah yang mengajarkan kecintaan kepada sahabat kekasihmu Nabi Muhammad. Akidah yang mengajarkan kecintaan kepadamu, akidah ahli sunnati wal jamaati. Ya Allah, dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara sahabat, saudara, kerabat kami yang keluar dari akidah yang koridoi ini, kami mohon ya Allah, berikan bimbingan dan petunjuk kepada mereka. Sungguh kami tidak rela jika mereka keluar dari akidah yang koridoi. Kami tidak ingin mereka sesat ya Allah. Engkau maha kuasa, Engkau yang menguasai hati mereka. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, lembutkan hati kami, jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Hamba yang saling mencintai tanpa ada kebencian dan dengki di antara kami ya Allah. Ya Allah, berikan kesabaran di hati kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari benci kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, Jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang berbuat zalim kepada kami, jika ada orang menggunjing dan menfitnah kami, kami mohon ya Allah berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka. Jangan kau timpakan musibah kepada mereka, jangan kau masukkan neraka mereka. Sungguh kami tidak rela jika ada orang masuk neraka gara-gara kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, seperti engkau pertemukan di tempat mulia ini, kami mohon jangan sampai engkau pisah kami ya Allah. Kami ingin terus bertemu dalam kemuliaan semacam ini di dunia dan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Keluarga kami yang ada di rumah, anak istri kami ya Allah, lihat mereka dengan kasih sayangmu ya Allah. Jangan sampai hanya kami yang dekat kepadamu. Kami ingin keberkahan majlis ini sampai kepada anak-anak kami yang sekolah di sana, yang belajar di sana, istri kami yang ada di sana. Kami mohon ya Allah, ya Allah, berkailah mereka semua dan jaga kami semua, jaga kami dari kesesatan akidah. Dan kami mohon, mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami kemudahan untuk menjauhi kemaksiatan ya Allah. Mata kami ya Allah, jangan sampai melihat yang haram. Lidah kami jangan mengucapkan yang haram. Telinga kami jangan mendengar yang haram. Anggota tubuh kami jangan sampai kami gunakan untuk yang haram. Kami mohon. Dan jika ada di antar kami yang menggunakan itu semua untuk keharaman, kami mohon segera ampuni kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan cinta ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara yang mendengar suara ini atau yang menyaksikan acara ini tersinggung perasaannya oleh kalimat kami, kami mohon gantilah dengan segala kebaikan, gantilah dengan cinta, gantilah dengan kebahagiaan, gantilah dengan keberkahan, gantilah dengan rahmat. Sungguh kami tidak ingin menyakiti siapapun ya Allah. Ya Allah, siapapun ya Allah yang mendengar suara ini lalu tersinggung perasaannya ya Allah, angkat derajat mereka semua. Dan kami mohon ya Allah, panjang sempit rezeki, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, dan panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka, baik yang hidup atau yang telah wafat ya Allah. Dan kami mohon semua yang telah berjuang di masjid ini ya Allah, engkau maha tahu siapa mereka, berikan ketulusan dan keikhlasan ya Allah, berikan ketulusan dan ikhlasan, dan berikan kepada mereka kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kirimkan ke tempat ini, ke masjid ini, orang-orang mulia, orang-orang tulus yang datang ke tempat ini ya Allah, yang bisa berjuang di tempat ini, ahli surgamu. Dan jadikan kami bersama mereka ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kau janjikan Islam akan jaya, dan jadikan kejayaan Islam adalah bersama kami ya Allah. Dan jadikan kami pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad yang tulus ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kumpulkan kami kelak ya Allah bersama kekasihmu Nabi Muhammad, bersama cucu kekasihmu Nabi Muhammad Imam Hussein, yang hari ini di hari seperti ini beberapa tahun yang lalu menghadap kepadamu dengan kemuliaan ya Allah. Dan jauhkan kami dari berbuat zalim kepada ahli bait kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada cucu kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan jauhkan kami dari berbuat zalim kepada sahabat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin selamat ya Allah, dan ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Jangan kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari meninggalkan solat. Kami mohon ya Allah, jika ada di kiri kanan kami ini yang sering meninggalkan solat, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada tetangga kami satu yang tidak meninggalkan solat. Kami tidak rela. Dan jauhkan mereka semua dari minum minuman keras. Jauhkan kami dan mereka semua dari judi. Jauhkan kami dan mereka semua dari membuka aurat ya Allah. Maka kami mohon jika ada di kiri kanan kami, di tetangga-tetangga kami, ada di antara mereka yang belum biasa menutup aurat mereka ya Allah, karena mereka belum mengerti, kami mohon berikan kesadaran dan berikan pemahaman, dan mudahkan mereka untuk menutup aurat mereka ya Allah. Dan ampuni mereka ya Allah. Dan jauhkan kami semua ya Allah dari kehinaan zina yang saat ini banyak terjadi, dan mukaddimah-mukaddimah zina ya Allah. Jaga anak-anak kami, keluarga kami dari zina yang busuk itu ya Allah. Dan jauhkan kami dari mukaddimah-mukaddimah zina syahwat ya Allah. Dan mudahkan kami untuk mendapatkan yang halal ya Allah. Jauhkan kami dari zina. Dan kami mohon siapapun yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina itu, kami mohon berikan kesadaran ya Allah. Dan ampuni mereka, dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat hingga tidak kau siksa lagi. Dan bencikan kami semua kepada zina, dan buka pintu halal untuk kami semua. Yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami ya Allah husnul khatimah. anak ya khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadan Al-Fatiha. Ya Rabbana aqtarafna bi anana aqtarafna wa anana asrarna ala Allah asrarna wa atum alayna tawba wa usidu kulla hawba wa surana al-awrati wa hafil al-rawati wa ufirli walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani sahadirun hilani وكل ذي محبة أو في رحم أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا احتساب منا بالمصطفى رسولي أعظم كل سوري صلى وسلم ربي عليه حتى الحد وآله وصحبه لا تخش سعدي والحمد لله في البدء والتناهي. الحمد لله ما شاء الله. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عموما في